Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina laqalu lan nu'mina hatta nu'ta mislama utiya rusulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Sayusibul ladzina ajramu shagharun 'indallahi wa 'adzabun shadidun bima kanu yamkurun. Wa idza ja'atan engdalunane kane teko hum ing kufar. Amriki ahli Mekah tadi zaman itu penduduk Mekah. Ayatun apa siji ayat. Ayat ala sidin Nabi yang atasnya bener kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mongko padha ngucap sapa kufar atau komentar sapa kufar lan nu'mina ora bakal iman kita bihi kelawan ikilah maja'anal ayat. Bihi kelawan maja'anal ayat. Hatta nutasi dan paringi kita atau diberi ngerti kita atau dikai kita misal main pada perkara utia kang dan paringi sapa Rasulullah berobro utusannya apa minar risalati sangking utusan wawakilan wahyi ilayna mari kita hatta nutasi misalnya utia Rasulullah di anna krona saat temen kita aksaru luwe hakeh apane malan apane dunyani wa akbaru lan luweh tua apane sinan apane umure. Qala dawu sapa wa ta'ala Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allahu ta'ala wa a'lamu dat sing luweh pirsa ta dat ingkang pirsa haitsu yaj'alu. Sikirane gawe sapa wa ta'ala risalatihi atau risalatahu ing utusane Allah. Kira-kira kita no haitsu yaj'alu risalata. Berarti mufrad risalata ing utusan Allah. Nah, kira ajama berarti nama Allah ya Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalati ing boro-boro utusan Allah bil jam'i lan jamak oleh ifradi lan mufrad. Wa haitsu ta haitsu maf'ulun baik maf'ul bali fi'lan maring fi'il dalal kang munjuna ali ngatasi fi'il apa alamu lafat alam. Ay alam utek se pirsa sapa wa ta'ala al mudhi ing tempat as-solih kang layak liwat iha maring letakno risalah fi ing dalam mulke. Fa yad'uha mongkong letakno sapa wa ta'ala ing risalah. Rawaha ula te mengkono-mengkono kufar iku laisu ora ono sapa kufar iku ahlan iku layak la halir risalah. Maksud iki ora ono wahdi kaya taman. Sayusibul ladina ajrumu. Sayusibu bakal mekenani alladina ngake ajrumu kang dosa sapa ladina bi qali lan pengucape ladina ajrumu dalika mengkono-mengkono pengucapan. Apa sahurun apa kehinaan? Sang kehinaan mau indawahi sangking Allah atau kehinaan sang nganggu ukuran Allah buatan kehinaan cara manusia dan ini sudah disalah yang maknanya nampak imam maksudnya tafsir jalalan muni indawah ini mereka ini kok ngeten loh rodok salah makna itu ngeten gini kira untuk salah ini ya sama dengan saya tidak akan iman kepada Muhammad sehingga kita diberi sesuatu yang sama dengan yang diberikan pada Rasulullah. Maknanya gitu. Maknanya mereka ingin jadi nabi kayak Muhammad atau Muhammad harus memenuhi kriteria sing didapatkan para rasul-rasul yang dulu kayak imam Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya. Makanya Quran itu ora salah, tapi nak tafsir itu salah. Nah, gue mesti salah gitu. Jadi nak tafsir itu kemungkinan salah, nah gue mesti salah. Makanya kan di antara wasiat Mbah Mun teng kula zaman kula dhisik seneng sinau tafsir. Saiki sinau sufi wis. Iku jare pamon ngene piye niku. Maca tafsir bare goblok to. Mesthi nek ora maca tambah goblok. Nek maca yo bare goblok. Karena tadi misalnya Ja'ad Rum kan ditafsir Ahlul Makkah. Padahal kan Ja'ad Rum itu siapa saja nama? Siapa saja. Justru ditafsir Ahlul Makkah itu ada penyempitan kan karena dari umum menjadi khusus. Tapi Imam Suyuti juga enggak salah karena beliau melihat kontak itu zaman itu Ahli Mekah. Ahli Mekah, tapi juga enggak bisa dibenarkan 100%. Cara kula ketemu lah ya rada tak protes. Karena al-ibro itu bi'umil lafzi. Mulane mufassir itu memang pilihan apa saja itu pasti ono salah. Tapi salah sing songkong ngerti. Ora salah mergo bentuk. Kayak kula nek kan mesti ono salah. Misale kula nemu tamu ya ono salah. Mesti kurang mutolaah. Gambar metuk tamu. Tamune melok salah ora ora salah gimana salah. Tapi misalnya nolak tamu ya ono salah wong tamu kok ditolak. Nampa ya ono salah mari ra mutolaah. Urip wis gak dipilihan napa? Kecuali tamune sing mujma aleh barokai. Ya misale para kasepuan terus Yuria Nabi terus wong soleh atau ke fakir sabar wali itu ya baru kali terus fakir jadi jajah juga perkorot atau bodoh jadi jajah alim alama terus kasus kan. Maksud saya gini ya, saya ulang lagi ya. Makna ini ada salah ya, tapi salah yang enggak punya pilihan itu tadi. Saya ingin tak berdiri. Maksudnya wong kafir itu kita tidak iman kecuali kita diberi sesuatu yang kayak Rasulullah. Maksudnya mereka sendiri yang ingin jadi Nabi atau Muhammad dituntut seperti punya mukjizat yang dipunyai para Rasul sebelumnya. Nah dulu tren-trennya ayat Quran itu bener makna yang kedua. Mereka itu ingin Muhammad duwe tongkat sakti koyo Musa. Mereka Muhammad duwe mukjizat koyo Nabi Isa. Nah, delok pola-pola umum seperti itu. Dan Imam Suyuti milih gak ngono. Memang mereka itu orang yang angkuh, Walid bin Muhira itu karena merasa lebih tua, lebih senior. Podho-podho dadi nabi pantes ya aku matra kowe wong tuaku. Kayak kowe lho kan gagah perkasa. Podho-podho sugih pantes ya aku iku goblok ras sekolah kok sugih. Kayak kowe tau mondok suwi ra dadi kiai, ya ora tau mondok dadi. Akhirnya khasut. Pantes aku dadi kiai, aku tau mondok. Kayak ngono lho, kan campur khasut campur profesional. Khasute mergo dekne mondok sira dadi kiai, kon ora tau mondok dadi mubalek kon. Profesionale nyatane yo pinter kowe, cara ke ngrungokno kan yo ketara gobloke tenan. Kowe tau ngaji muen ngrungokno wong ora tau ngaji. Ngaji kan yo goblok tenan. Kowe iku tak dhewe kon ngomong ngono. Tapi kono sing payu. Payu. Lah kowe iku profesional apa khasut? Jalaran takon. Apa kombinasi? Kombinasi. Oke, milen di makna satu dua tak beda. Iki agak tak mikir kok. Menjer ramu fasir. Mereka itu nentang Nabi karena Nabi Muhammad enggak punya mukjizat kayak Nabi Musa atau mereka sendiri merasa lebih layak timbang Nabi Muhammad. Maksudnya khatta nutta misama utia Rasulullah. Milen di satu atau dua? 01 02 2 kawah gitu. Milan 2 1 Tahu lah Milan di ya tadi serasa milah sepucur raisan. Tapi yang jelas maksudnya milah kita ingin yang layak jadi rasul itu kita. Mulane dekne nganggo takfir li anna aksaru malan wa aksaru fa aksaru sinan. Jadi maksudnya sudah milih satu partai dekne cara beliau memang mereka itu tidak akan iman kecuali mereka juga jadi rasul. Jadi kemudian anak Muhammad itu sudah jadi rasul apalagi kita yang lebih aksaru malan wa aksaru sinan. Tapi nak delok pola-pola ayat-ayat yang lain itu benar tafsir lain yang mengatakan mereka itu menuntut Nabi Muhammad kayak Nabi Isa, Nabi Musa dan sebagainya. Makanya laula utia misama utia Musa. Jadi atau memang mereka wong-wong kurang ajar tenan nuntut A yo nuntut B nuntut C. Pokoknya kabeh dituntut. Itu lebih umum apa? Hanya Nabi Muhammad yo dituntut koyo Nabi Musa duwe mukjizat tongkat. Mereka juga nuntut Nabi Muhammad, nabi nabi yo nabi dadi terus dadi kabeh dituntut no. Nah nang ngono yo ya bener kabeh no. Oke melanti. Terus Allahu a'lamu khaifu ya'alu nama. Risalah. Nah delok niku bener Imam Suyuti. Karena mereka memperbandingkan dengan mereka lebih tua, lebih punya harta, Allah jawab, aku luwih roh sing pantes dadi rasul ku iku sapa? Ora koyo rai-raimu yo misale senajan to luwih sugih, luwih tua tapi gak layak jadi nabi. Nabi. Nah delok jawab Allah, Allahu a'lamu khairan. Tapi apa doa makna yang pertama juga sah. Misalnya gini, Allah ngendikan gini. Lo Musa tak kei tongkat mergaku roh irani. Isa tak kei ihya'ul mautah mergaku roh irani. Aku lebih ngerti ngekei rasul apa. Oh ya misalnya Wali Songo disini kan dikei jaduk. Jaduk terus macam-macam. Misalnya kepeksa main bonang itu orang nganti dari yang ngibing kayak gue. Jadi ini gue ngalal-alat musik macam ya rotok. Ya ngibing ya fasek tenang maksudnya. Dhisik cara sunan gunan main gunan kemungkinannya kan 100% dakwah tenan. Aku saiki misalnya main fusik, misalnya kayak gitaran. Iku bukti fase apa bukti dakwah? Misalnya kowe lho aku ora bakal wong liya. Ora bakal wong liya aku mari dosa kok. Kok ceritane wali-wali kan kadang dekati wong wedok terus dakwah jadi iman. Secara kowe nglakoni ngono ku apa? Jadi iya semua jadi di Allah itu berso Rasul di eranya itu dikasih apa sing ukurannya ya Allah sendiri yang berso. Jadi fa'u tiya Musa misalnya al-Asa tongkat, fa'u tiya Isa ihya al-Mauta misalnya, terus fa'u tiya Muhammad apa balaghat al-Quran itu isuai maknanya Allah alamu hasil-hasil. Nah kula wis setuju sing makna umum mawon, makanya kan napa mangke kok itu Al-Qur'an hamal apa diwujud, jadi Qur'an itu hamal maknane ada kemungkinan sekian makna, diwujuhin juga ada sekian apa wajah atau sekian pandangan. Terus memang enggak boleh kita memaksa Qur'an jadi satu makna, karena Qur'an akan ngawal kita ila yaumil ya, nah, makanya maknanya tetap umum napa. Misalnya gini contoh gampang, awas kena rafam, dosa gede kena rafam. Lakot sholat nal insana fi kabad, manusia tak ciptakan fi kabadin, ing dalam repot. Terus gue kebetulan fikir kere rade duwe rapayu ragi, utang jatuh tempo, kredit jatuh tempo. Mana nih fi kabadin yo? Ya semuanya repot semuanya. Terus gue delok, aku misalnya delok wong mapan. Setia di duwe rade kasus, di santri aja. Repotnya yang minta roh gue, ya repot ngawal. Jadi kok fika badan yang ngerti-ngerti di mana dia? Enggak misalnya Tuhan sebalik terkenal duit akhir repotnya, tapi walau rawan, you know. Jadi tetap aja fika badan, apa? Nah akhirnya makna kabad apa jajan? Yang dalam repot. Kere dihutang jatuh tempo kredit. Jatuh tempo ditagih uang, itu ya. Membalik untuk Tuhan rawang ayu terus di rumah kan habis ayu rawal di sini itu jadi gak ya repot. Ayo jajal terus gue jalalan ngalung itu kepen paham sekelir apa paham gue ya repot. Nah terus mufasir itu kebetulan mau melarat nyontok anak kabut kan melarat lari Quran ini tak usah dijak terbata. Ngomong-ngomong ngendikan fika batin ing dalem repot. Lah wong terus maknani repot sesuai seleranya. Sesuai selera, sesuai konteks sing kemlan jari mampu sadi. Sak pinter-pinter wae aku ngajak goblok. Perkara nek ndekne contohna awake dhewe. Mulane gua sadikun fi ma akhbaru bi an nafsi. Sak agak maca tafsir agak aku ora usah bantah. Sok bantah nek luwe alim timbang aku. Nah contoh rodok mukhalaf iki saiki anut sik. Engkau nak wis ana alamat kok pengiran kiai alim aku ngerti itu ngerti. Aku jeling takfirim. Yang jadi kan di kitab ulumul Quran. Iku nak ngendikan ana tafsir membatasi wa huwa shadiqun fi ma akhbaro bi an nafsi. Mufasir itu benar ketika dia cerita tentang dirinya. Tapi tidak benar ketika dia menafsirkan kualitas jami'u kalami, kualitas bahwa Quran itu maknanya jamek. Tapi dia benar ketika cerita tentang diri. Kau mau lakukan kolak nol insana fikat. Kau lagi rada dua melarat, bujuk minggat, mertua orang percaya, ibu orang percaya. Tuh mesti kan asli fikat kan? Ismuniku, ismuniku berarti sodikun fima akbarobi anafsi. Dia benar ketika cerita badin dan dirinya. Tapi fika badin yang dalam repot. Nabi Sulaiman sing bojone akeh kaya raya ya repot. Wong kepengin duwe anak sing mujahidina fisabilillah ya ora kesam. Sampeyan. Ora kesam. Kepengin ra dicoba setan ya dicoba setan. Kaya ngono wal kaina ala kursi jasadan semua. Nabi Musa ya repot. Dengan segala mukjizatnya kepengin Bani Israel nurut ya tetap ra nurut. Nabi Ibrahim ngadepi keluargane dhewe ya pusing. Ayo Nabi sapa sing ra pusing? Nabi Nuh malah banjir. Ribet. Banjir itu ribet. Sampai gubernur disomasi gitu ya banjir. Ayo sapa Nabi sira repot? Nabi Isa melarat. Ya repot. Karena ndekne harus memahamkan ilmu hakikat. Nabi Musa ora repot piye? Ndekne iku santri sing nurut. Khawariyin santri nurut. Tapi wong nurut itu kan kadang nyorok goblok ya jenenge wong nurut. Ora goblok ana goblok. Iku nak liwat ratan, iku ana asu liwat, asune turu wae liwat. Wong khawariyin kan ngajak mikir, utawa asune digusah saking takdime ning Nabi Isa. Nabi Isa. Jadi Nabi Isa malah atorek benana bena humustar. Sing di dalan ora ketok, asu ya berak. Kan antarané ilmune Nabi Isa mbek khawariyin ra imbang. Nabi Isa wis tok hakikat. Asu ya makhluke Allah sing gawe ya Allah. Ya ben liwat dalan ra usah mbok gusah perkara Nabi liwat. Sano asu mati basin. Maaf bahanat nahu cek basin ya asu iki. Nabi Isa jape Nabi Isa kowe muni mesti ning ngene ma asadda baya to sini. Cek api untune mergo antu asu ku mati lae untune tetep api. Dadi Nabi Isa ora biasa miso. Kowe opo ae dilihat sisi apa? Baik. Jadi ilmu ne khawariyin yo ono goblok ya, dibanding Nabi Isa maksudnya ora dibanding kowe. Makanya ada imbang. Kau kau wong Syafi'i, kadung wong Syafi'i. Mana ni cerita? Ono wong rodok Natal. Terus ngerti asu kehausan diombe ini. Terus tadi mlebu swarga. Kati sok ae to ora. Sok ae. Kowe motor kok keberatan kok asu. Oh cek ada nopo kok terus do ngurmat asu. Mergo ke mazhab. Kepingine contohnya kan kucing. Tapi nek hadis-hadis su riwayat sing diombeni asu bu kucing. Asu. Asu. Gak kuwi lho cara Syafi'i kepingine contoh kewane kucing apa asu? Kucing. Kucing. Tapi contohnya kono iku asu. Mbokure pen ada di mufasir, kaya misalnya jadi surahul hadis. Wa hadza fi zamanil mad. Wo iku cerita hadis. Mereka kira ikhlas nak umatmu terus dong rumat. Asu. Asu. Jadi saya maksudnya bener banget. Jadi saya apa mufasir gak duwe karep. Itu duwe karep. Jadi kalau gue seneng wayang, jadi orang ini wayang sunnah rasul. Sing ora wayang mendalil wa in khiftum Allah tak dilu. Oh Allah iku nak yakin adil, nak ora ora oleh. Wis kadung ora wani semenisan. Wis dalil. Bener. Lah iku niku ya laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi ngene bener bae jadi aku tau dikandani bapak maksudnya Mbak Siber. Ya tafsir ya dinut tapi aja nut teman-teman. Piye tafsir udah ulama tidak mewakili jami akalami Quran yang komplit yang kata-katanya jamek, jamek itu lengkap. Itu tidak bisa terwakili oleh kaulul mufassir karena mufassir ini tetap memihak. Kalau Imam Suyuti ketika pakai kaidah al-ibratu bimilafzi dia enggak suka kalimat ahla makna. Ketika pakai standar al-ibratu bimilafzi. Tapi termasuk disiplin ilmu adalah nuzul apa? Asbabin nuzul. Kalau pakai itu berarti apa? Hum itu. Ahla makna, mau enggak mau. Nah, sekarang mufassir itu pakai teori asbabin nuzul apa pakai teori al-ibratu bimilafzi? Nganggo al-ibratu lagi dikritik. Sing pakar asbabin nuzul nganggo asbabin nuzul dikritik sing alibro tuh iku nak diwaca wong alim diwaca bodho malah penak qolal fana rahimahu wa nafa'ana bihi pokoke mendungo ora makna-maknane jane donga pertama tok ora usah nanti terus nah, terus jadine menghindari mulang ini ras itu. Mau jelas ya, milah sing di satu atau dua. Jadi dungo pertama tok terus repot. Ini semua kayak terus indah wah kalau dulu tentang seri liau min intilah ini radhi ini. Nah, ini kalau maknanya ora disalah. Jadi indah wong. Jadi ning bahasa Arab kadang muni jitu indah zaidin, amin inti zaidin. Jitu indah zaidin iku mbuak min amin inti zaidin terus mine dibuang. Indah iku nasab binas ilhofe. Atau mendingan boten, orang-orang dosa itu akan mendapat kehinaan, sing kehinaan iku. Indah wong kan kene bingung. Kehinaan indah wong. Jadi apa maknane wong-wong ngene iki sok ben pas ketemu Allah, pas indah Allah disiksa mlebu neraka. Tapi itu kan gak al-mutabadar ila dini. Pikiran kita pertama orang ngono, wong-wong ngono iku akan mendapat kehinaan dari Allah. Nanti sagharun min indillah napa sagharun min indillah. Mulane kok tak manani bimbing doa indah wae sing kehinaan mau cara ukurane Allah. Kayak misalnya diparingi ati atos itu kan orang yang cara zahir tidak hina. Tapi wong di ati atos sing endah wae hina. Itu kalau kowe melarat cara wong kan hina, cara Allah gak masalah. Mengane diterusno. Paham ya? Itu kan ra mesti. Melarat iku kan cara manusa hina. Hina, tapi cara Allah boten. Mane terusno ae ora masalah nih. Ora usah dikon terusno yang akhiri ra iso kadang. Kemelen di endah wae apa min endah. Repot. Fama yuridillah wa adzabunan siksa sajitun kang banget dimaklan perkara kanu kang ana sapa wong akeh yang guru nang reka daya sapa wong akeh bisa babi makrim lan sebab reka dayane wong akeh. Fama yuridillah wa yahdihi wa yasrah sadrahu lil Islam. Faman mungkin desa bani wong urip ngersakno sapa Allah Allah ayahdihi entuk paring petunjuk sapa wae. Yasra mongko maringi kejembaran sapa Allah sadrahu ing dada liman to atine man nek islami krana nampa Islam. Bi ayyak dzifa gambar fenton letakno sapa fi qalbi lan atine wong nurun ing ngono. Fayang fasihu mongko dadi jembar apa al-qalbu lahu krana iman. Wa yaqbalu lan dadi nampa apa qalbu ing iman. Kama kudune perkara waro dang temu kok ma fil hadis ing dalam hadis. Dadi ciri utama iman gimana? Hati menjadi legowo menerima konsep-konsep nama iman atau konsep-konsep Islam. Waman di sapa ni mengirit ngerasano sapa Allah Allah ayub dilawi naja satu sapa Allah iman yat almukon gawe sapa Allah sotro ing dadan iman jika itu ikon engkang rupok kita vivi kan tak fikir ikon batas itu ikon angkop puli sange nombor Islam nombor Islam tak iman mau nombor jasroh sotro Islam semua Islam tak iman nama nani pengindo keliru malah repot. Harojan tor jadi rupot. Sayyidat dik tegese banget rupot. Ketika diri roh sayyidat dayak sifatun. Udah fak harojan dari sifat. Wafatilan fatayro. Kira itu tanam harojan ya. Masdar ini jadi masdar. Wusifah kang tim kaya sifat. Apa di masdar mubala wotan korono. Banget banget no makno. Karena maya so'adu. Kalau gini muga sepuluh mafikir. Atin ya so'adu. Wafi malan ingdam kira ayah so'adu. Gomu tak tinggam letak. Filas tinggal mas. Madanya pun iso ibn abu. Yasso adu napa? Yasso adu. Jadi napa? Akhir pembahasan ifta'ala napa? Ifta'ala jadi onok ta'e terus diidgham nonton napa? Tok fisoti ing dalam diidgham nonton sot mafi ufro bisukuniha fisama ing dalam duhur idha kulifana likana dan berdiri sopo idha kulifana likana dan paksa sopo wang al imana iman isyidat ini korona bangante iman al ingatas Allah kadalika kormukon mukono kaben kadalika jalu. Ya dari kota Yatafa Alu terus mestinya kan Yataso Adu namu Yataso Adu ya Taso Ada Yataso Adu mestinya Yataso Adu terus tak diirgamu nanti kenapa? Sot Yat Alu gawe sop Allah wa aritsa ing barang sing ora bener il adab batik si adab awi setona atau setan ayu salidu batik si nguasana sop Allah ing setan ala ladi nana yuk minum ing atasi wong sing ora iman. Wa hadza utawi iki ila ditekesi perkara antakang te sira Muhammad Ali ing atase hadaya Muhammad ya Muhammad siratul rabbika. Iku dalan pangeran sira tori ku rabbika tekesi dalan pangeran sira mustaqiman khali cecek. La iwaja kang ora ono bingko mujud fihi ing dalam sirati rabbi. Wa nasbu tena sabila fal mustaqiman ala al khali ing atase hal al muakkidah iki kang ono iki fil jumlah ing bani jumlah. Wal amru ta amil fiha fil hal iku makna isharati makna isharah. Ahada e usyiru laka kaza. Fasalna teman-teman nafsil ingsun bayan nanti saya jelasna ingsun al ayat ing beberapa ayat tak jelasna di komen maring kaum ya zakaruna kang gelem nampa kan gelem eling menes apa kaum fiing tetap ing dalam yatazakkarun idhamu ta'dir gamu ta artinya apa yatazakkarun apa yatazakkarun eta itu gamu fil asli firda ayat ta ilina sing apa nasihat sapa ngake wa khusulan sing tertentokno sapa kaumun sing yatazakkarun ing dikri kelan disebut li annahum karena saat temne kaumun sing yatazakkarun li annahum li annal qauma sing yatazakkarun al muntafiuna sing ala manfaat kabeh lahum tetap ketua kaum yang senjata karun darussalam ikutai omah keselamatan ayy salam adik se omah keselamatan wayati darussalam al jernatu swargo sing swargo mau ing darobihim ono ing sadingnya pengirannya wong akeh. Nah ini bener maksudnya mau normal indah apa? Robihim karena surga itu identik dengan apa? India, inti wawah halayati Allah kualiyuhum kudat sing ngatur mereka sing wasai mereka bima klan perkara kanu ya'malu waskur yauma nahsyuru nalikane ngiring ingsun ing wong akeh dinun iklan nahsyuru walya ilan ya napa yahsyuru nak dili maknane anggo ya berarti ai Allah tegese ngiring sapa Allah kan kira ai kita napa wa yauma nah nahsyuru nak nganggo nun kita nak yahsyuruhum rujuke teng sinten Allah dinun iklan nun berarti langsung nun ilmu azim napa nafsah nak yahsyuruhum dibalik teng Allah. Allahu tasegiring sapa wa al-khalqa makhluk jami'an haris kafiyane wa yuqalu lan tinu capna lahum kati para makhluk wong ngene ya ma'saral jinni kelompok jin. Qadis taksartum teman-teman kepengin ngekeh-ngekehno sira. Kowe golek jumlah sing akeh. Akeh maksudnya dipengaruhi minal insi sanging manusa. Bi wa ikum sebab oleh menyesatno sira kabeh. Wa qala lan ucap sapa auliya'hum biro-biro mitrane jin. Aladina rupane wong akeh atau engkang no ati sapa ladina gumeng kelompok jin minalin si sanging kelompok manungsa. Oleh ngucap ngene robana do pengiran kita istamta saling manfaat no sapa bak dunia sebagian kita dibanding kan sebagian sendiri. Inta faat sing ngalam manfaat apa alif su manungsa ngalam manfaat ditazini jinni lawan oleh maes-maes no jin lagu maring para al insi asyawati ibro-bro sahabat. Wal jin dolan manfaat lo opo jin kita atil insi lan to ate manusia lagu maring poro jin wabalah nalan kemuka kita ajalana ing ajal kita ala dikang ajal talana kang wis maringi ajal panjenengan nak lana maring kita bahwa te ajal iku yaumul kiamat di dina kiamat wahada utawin kiku tahas suruh ini merasa gedun minggum saking kelompok manusia lan jin terus kau lada usapa wa ta'ala ala lisanil malaika ing atas lisanil malaika dawe anaru maswakum anaru ten rokoi maswakum iku panggunan sirokabe mawakum tekse panggunan sirokabe kholikina halilangkeng kabe siang dalam nar illa masya Allah kecuali waktu sing sya'akang ngersana supa Allah Allah menal awkoti sang kira-kira waktu alati kang ifrojuna kang dentokno sopo ngakeh siang dalam awkot disur bil hamim korona ngombe alhamim fainahu mongko sak temne surbal hamim ngombe banyu panas khori jahe kujabani rokok kama kola summa inna marja'ahum lairal jahim mongko nuti tebaline ahlun nariku lairal jahim yakini maring rokok jahim wani abdasin sang sak temne ibn abbas anahu sak temne isisna ilama syawah iku ilmu siman yang dalam bong ani magang bersa sopoh Allah Allah anak sak temne wong ake yuk minun abad kaliman sopoh ngake sama mongko temaik bimana man klan kemana niman inna rabbaka sanur pengiran sirai hakimun dan sing bijak visun ihinggan tidak lampai Allah alimun dan sing bersa di kholki iklan makhluk Allah wa tadali kalan ing kaya mengkono-kono kabe kama metana kaya oleh nyeneng no kita usho tal insi ing bira-bira ahli maksiat yang manusia wal jini lancin ba'dohum di ba'din nuwali dadek no kuasa kita saya mau coba ayat ini ngaji 5 tahun ini orang-orang paham lo ya rapati paham tapi lumayan bang sampean maknanya itu bulat mau ada di wali paham di tapi wali itu kelemahannya rasa paham nopo mendeknya paham yang aku muka sahabat nah orang nopo bingung gitu. Jadi malahnya ada orang wali sampean malah bingung wali kan pahamnya mergo kasep jadi nak nerang nopo dia itu gak iso jadi ada atau rapati wali nak bab nerang no ya. Setahu nopo ono prosesnya nopo. Ane ono wali di murid ahli fikih. Bantah-bantah. Orang bantah-bantah ni tu sesi bapa ini. Cung aku dulu ni lo Mahfud itu isni negi. Jadi rasa bantah. tapi nahune salah dah. Maksudnya ngeropa itu salah. Ya bener anak itu orang erop, apa? Coro erop. Ribet, mati kembali ribet. Masalah bab nabo, nerang. Makanya Allah itu ulama itu senajan tau mesti wali tapi digawe ora gaya wali. Mergo bulet nganggo apa? Ukurane wali. Macam ana aturan nomor ayat iki paling angel. Kula mulai latihan sinau tafsir sampai ampun kados sakniki. Ayat niku nganti sakniki iku. Akhire ge milih. Kadang nak milih nganggo ilmu ne wali, mergo ruwet nganggo ilmu ahli fikih ruwet. Sampe nek tak bedheki. Misale ono maling tukang nyolong dunyane wong, utawa wong tukang zina, tukang selingkuh, utawa tukang begal. Adabe Allah pada orang ini bentuknya apa kira-kira? Normalnya dalam kenyataan adalah Allah menguasakan orang sejenis untuk merugikan dia. Paham ya? Ana wong bengane bodoni itu sampai kaya raya duwe miliatan. Engko dibodoni wong liya, mbok liwat bisnis apa, lesun entek. Iku berarti piye? Wa kadzalika walli ba'da dzalimin abadan. Allah menguasakan sebagian orang dolim, Allah menguasakan orang dolim yang lain, kemudian sama-sama hancur. Mergo Allah kan gak mungkin gini gimana. Misalnya ana wong tukang bodoni. Terus Allah nyulap Toha sing mubalek digawe tukang bodoni. Ben ono keti. Berarti kan Allah ngorbanin wong saleh untuk melawan orang dolim. Allah ndak punya sunnah seperti itu. Makanya disebut wali ba'da dzalimin abadan. Jadi banyak kan misalnya ana wong tukang nipu. Oknum ya misalnya oknum bisnis apa itu tukang nipu sukses sampai miliaran, lalah dirayu orang bisnis apa gitu kepencet investasi terus entek bodong berarti bodong itu kan gak mungkin cara zahir Allah nuwali ba'da sholihin li ba'di dzalimin ala ba'di dzalimin, tapi normal itu nuwali kayak gue misalnya cara contoh yang canom ya contoh camin ini alu calanang dijak apel mbek kancane. Jebule sing kancane iku nelikung terus apa? Macar. Engko yo pacare yo digowo, engko dekne yo gowo. Pacar. Dari padha iku ora pati dolim tenanan, padha dolime maksud. Nah. Lah yo kira-kira makna umume itu rata-rata setahu saya mulai guru-guru kita sing langsung kados kula mbek Mbah Mbon Bapak niku maknane ngoten. Tapi al-mastura fil kutubil mudawana yang ada di kitab-kitab tafsir yang dibukukan maknanya tidak mesti seperti itu. Jadi nak maknanya ini wa kadzalika ay wa kal waqi afi mamadun nuwali ndadekno pemimpin ingsun. Ba'da dzalimin abadun. Misalnya ana perserikatan maling, kira-kira sing ketua kan yo maling. Ada komunitas kedzaliman, sing ketua kan maka begitulah orang dolim, maka akan berkoalisi sama-sama orang. Berarti makna seterusnya, maka kamu hati-hati, karena orang dolim juga mengatur kekuasaannya yang bisa musuh besar kita. Misalnya ada negara yang ateis. Orang ateis juga berkoalisi sedemikian rupa untuk menciptakan dunia menjadi ateis. Kapitalistik juga gitu, Kristen juga gitu, Yahudi juga gitu. Mereka selalu bikin kekuatan. Dan itu Allah punya sunnah seperti itu wali atau dzalimina. Tapi pertanyaannya, kalau ayat itu maknanya demikian, itu tidak tentang adab, tapi tentang bab jihad. Maksudnya bab jihad itu orang soleh di warning Allah disuruh hati-hati karena akan ngadepi koalisi orang dolim yang besar. Padahal ayat ini tentang Allah memaklumatkan wong dolim merasa kumuluhur. Aku nak kepengen menghancurkan gampang saja. Antar mereka tak bikin saling membantai. Kok film gangster Cina? Film gangster Cina itu yang membunuh gangster kan ora kiai ora hisik. Tapi antar mereka saling bunuh. Nah, itu cara aku makna paling akrab yang seperti itu aja apa nuwali ba'da dzalimin apa. Wis ben ngono. Napa? Cara Imam Malik menyeredaksi ini ben ngono. Masyhur Imam Malik ditanya, bagaimana hukumnya berontak pada pemerintahan yang sah? Jadi Imam Malik pemimpinnya soleh atau orang? Nak soleh karuan haram, soleh kok buat berontak, buat diem, buatin soleh. Nak rasulah berno, tak hum yang takimu wah, tak dong berno rawus. Untuk saling mereka tak saling bunuh. Nah tadi orang dolim bukan orang yang punya kedoliman juga. Misalnya wong biasa bodoni, terus loyal ke pemimpinnya yang biasa bodoni. Iku ibu-ibu apa loyal tenang? Ibu-ibu tetap dia nyari momen. Niku. Soale podong faseke. Podong faseke rebutan wong ayu menang sitok. Si sitok iku langsung nrimo apa kapan-kapan ben ngrebut. Lho kae kan biasa diutek faseke jawab ae kan. Kae ora saya isin, maksudnya iki bayangno dadi wong fasek apa ya bagian dari fasek. Misale wong fasek podong faseke si sitok ketua sitok anak buah terus si sitok menang untuk wong ayu. Sing fasek sitok ini menyerah apa berusaha? Oh, orang mati fase kesuwen juga sih. Soalnya lagi. Nah, itu paling gampang maknanya nuwali. Jadi orang dolim tak beri kekuasaan menghakimi dolim yang lain. Lain. Kemana kamata dinu? Tidak. Jadi makanya dalam cerita-cerita karma ya. Tapi meskipun kita ada ingin nuduh orang lain ya dalam cerita-cerita karma itu misalnya kan ana wong kok nyuwun sewu anake ra taat mesti cara dianalisis pakai dunia karma paling dhisik ke bapak ngono mesti ya kan ana wong dibodoni wong akeh paling ya rondok mereka ya rondok masuk akal jurusan tapi iki kan wong mari sudun ora dilatih terus sudun malah tak latih kan teman. Ya ya aku orang latih sudah, tapi rasa tak latih lah kan arah uang bus sudah. Ya jadi umumnya kan mana, jadi onok siklus. Ya ya rotu ya ngono tenan. Paham ya nama wali. Tak terlimina nopo tak. Mana cara Imam Malik demonstrasi itu tak kok ini. Sebut demo pemerintahan soleh tau nak soleh. Ya karuan harap nara soleh. Dar. Enggak saling. Saling bunuh atau saling membatukkan, pokoknya sing saling menghinakan. Contohnya bisa ekstrim sampai bunuh, kayak pertentangan apa beberapa dinasti. Ada yang ya yes, kalau cerita-cerita kerajaan di sini, sampai ekstrimnya seperti itu kan digerakkan oleh yang sejenis, apa? Masa resi-resi melo kan tidak mesti yang sejenis. Ini jenis wali, badar wali mina. Tapi cara Imam Suyuti kalau wajah beberapa maknanya. Dia rasa diimani guys, maksudnya maknanya rasa bu imani salah situ. Qurannya wajib bu imani. Tapi maknanya, kalau wajah ya, cara pikiran Imam Sawi, nusal itu baca dolimi na ala badin bisa berpikas bihi minal maasi. Fayuk hodu dolim bi dolim. Lima fil hadis yang taki mukoh min dolim min bi dolim semua yang taki mumin kilai lima. Ketika mana kok ini loh? Ana wong lanang nakal nganggo dhuwit bojone dienggo selingkuh. Engko dibodoni selingkuhane. Misale. Ana wong nyopet. Bareng dhewe suwe-suwe kewales dicopet. Dicopet. Lah masalah kadang dicopet wong saleh tenan terus mbok tuduh ngono ya repot. Olane urip iku kudu duwe ilmu loro. Wong dicopet iku minane loro. Apa ngangkat derajate? Wong saleh kok dicopet. Berarti Allah ngangkat derajate wong saleh ya diuji. Utawa pancen dene lha yo hasil kok haram meskipun ndak bentuk dari nyopet dari ngakali wong akhirnya cepet. Tapi masalahnya nek ilmu mok sitok nganggo ilmu karma tok Gus Afif do cepet wah paling dhisik wah kene kan perkara ana ilmu ora oleh sitok ben apa ben ana ruang nggo Gus nduga ya milih ndi milih Gus nduga apa milih sudo. Nak bintun kesuwen yo goblok perkara ini. Yo nak tenan uang dibodoni lu mergo masalah lu nih. Bodoni. Aku jadi nawali. Bakto dolimi napa? Jadi mulanya kau yo rojo-rojo sing dolim sing tukang bantai uang ini nyerang negara yo butuh taklu. Lama-lama yo di taklu. Kau yo opo misalnya Belanda yang malu nai Indonesia dolim akhirnya dihabisi Jepang. Jepang dihabisi sekutu. Ya semua pangeran mesti nuwali pada dolimina. Nanti kalau suwon ngaji using ikhlas, biar iso dibantai setan. Ayo, koyok ngaji raya ikhlas orang kacau bi. Wong liyo kabeh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat dadi ana objek, dadi ana objek. Wong nak raya ikhlas iwa, dadi ana umat iwa objek. Ah, wong desa tak kada ning ini sengantel. Seratau sinau, sentuh untuk salam tembelak, dulur mati. Gak tahu noto ilmune, gak tahu noto ikhlas. Itu berarti menjadikan umat Rasulullah sebagai objek. Oh, itu kriminal betul. Bukan kriminal biasa, itu kriminal betul. mestinya dadiannya umat Nabi juga subyek, mereka pelaku penyebar agamanya Allah, itu kita hormati. Berhubung mereka penyebar agamanya, kita bekali ilmu. Ya, soal kok Allah males jasamu itu terserah pengiran, tapi yang penting itu ikhlas. Apa yang penting itu? Nah, ikhlas itu bisa dilatih, ada yang latih untuk pekerjaan dan gak tomak. Ada yang latih uripe sederhana dan biayanya gak tinggi. Wong dak wae ning desa kok mbayar numpak alpa. Wong kan biayane tinggi. Ono ya, terus wate urung wayane, wate wayahe ra apa-apa. Misale kiai level nasional kan wong sepakat wis wate. Menak kiai duwe iso kan biayane kan tinggi. Tapi nak ke bayangno urip 100.000 cukup. Mangan udu wareg. Dia bojo elek ya wis pantes. Sarong gajah duduk ya pantes. Nah dengan biaya murah ini kan cara sangoni 100.000 ya wis akeh. Wong go mangan tuku gemblong wae kan. Susu. Nah tapi nak bayang adem terus numpak Alphard bendarae loro. Semangane ning pizza kan biayanya tinggi. Bareng buka amplop wah 100.000. Kok sidik teman kan? Ayo ikhlas itu bisa dilatih. Jadi wong itu kudu mikir ya. Kowe iku ngadepi pangeran. Kula nu nak ra ikhlas rawan tenan. Cara kula mulang ra ikhlas rawan. Ngadepi pangeran. Cara ikhlas itu gampang ya tak latih, tapi kadung populer kadang angel. Tapi tak latih. Kowe ra ono Allah iku akbar. Allah zat sing paling agung. Terus mirsani ati kita, terus isin. Kowe pidato ya Allah mirsani. Kita sebenarnya kuburan ya mbek pangeran, sebenarnya akhirat ya mbek pangeran. Jadi ngapain? Jadi ngapain peduli omongane wong-wong napa? Kabeh iku napa namung urusan mbek napa apa. Lan Hasan Basri pernah diingatkan, orang yang datang di majelis mengaji itu nyari sakoto tikalamika. Itu hanya menunggu kejatuhan Anda. Jangan-jangan Anda bacanya salah atau statementnya. Jari Hasan Basri. Aku mulang salah Allah. Ngadepi pangeran, Ghafurur Rahim. Ngadepi manusa-manusa barno. Mesti barno itu mereka sudah punya keangkuhan sendiri, wong manusa kok kepengin ora salah. Itu kan angkuh manusa iku ora maksum. Liyane Nabi mboten apa? Maksum. Terus dua, saya mulangi mergo ngilangi dosa kitman. Jadi saya mulangi sebagian dari bentuk istighfar saya. Jadi kalau kula mulang ngeteni kan otomatis dosa kula ceblok kuwatah, derajat kula mundhak mergo ngilangi dosane kitman. Minterok mati kancing. Jadi itu saja, status saya hanya dua, positif semua. Ngilangi dosa kitman, nyimpen ilmu, ambil dosa tarbiyatu mati Rasulullah. Jadi pokoknya bener terus. Pas salah ngadepi pangeran sing Ghafurur Rahim. Paling repot salah ngadepi manusia itu sing ribet. Viral. Nah, orang itu harus terlatih seperti itu sehingga muamalai mau ma'allah, napa muamalai? Enaknya biasa ngadepi makhluk, kan akhirnya mudahana, mujamalah, terus maksa bener. Ngaji hati-hati, tapi hati-hati ini pun misalnya bener terus lah, rajin ini pangeran demi manusia. Orang ada gunanya, hati-hati ini justru malah ngadono ke pangeran, hati-hati demi manusia. Gaya ini khusyuk, tapi raro pangeran plus. Raro pangeran plus. Mergo, hati-hati ini demi penjaga citra. Iku mulane sirine sahabat iku nak gejlo-gejlokan iku. Wis koyo wong awam. Mulane nak nyipati Nabi iku yadhaku mimma nadhak. Nabi itu yo derek guyu ketika kita guyon. Kok Nabi ingin alami hidup untuk alami. Yo dadi wong iku latih. Ya latih ikhlas. Kudu dilatih. Ya dilatih terus. Nanti iso. Nah iso yo. Pokoknya dilatih. Caranya gampang itu tadi, karena kita ini ngadepi zat sing akbar, akbar mingkul lisek, zat sing adhar mingkul lisek, luwih jelas. Jadi enggak cara yang hikam kan, orang mungkin Allah kena masjid, wong Allah adharu mingkul lisek, walau lahu lama duharu kul lisek, memerana Allah lama duharu kul lisek, tapi yang paling muncul Allah. Aku ngaji butuh lisan min Allah, butuh pinter min Allah, butuh hati min Allah. Kue ngaji itu digerakno pengira, maksud aku bisa gerakno kue kan yura yusuf. Kalau anak sekolah terus kan Allah terus ngajiku ya minallah, ilmuku minallah, lisanku minallah, hujahku minallah. Terus kue ngaji ya aku, wong utangnya ate kok kober ngaji, mesti minallah. Kasusnya ake kok kober ngaji, minallah. Sombongnya menurut mubalek kok gelem, pasti tohal. Isen terus, biasa soibul fadilah khusus. biasa ngomongi wong terus gelem di diomongi. Wah iku nak gak minawah ra iso. Coba ya biasa ning kursi nguarep teko tolak al-Badru. Terus mulai MC, wakil camat, wakil lurah, wakil panitia kabeh muni nyebut kabeh. Malah ono sing kliru kadang-kadang sing nyata go safaati. Tapi terus diralat sing tak tenggo fatwane. Padahal fatwa malah salah. Terus gelem. Ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, nak minawar. Ngaji ning kene di waro ora ono sing hormat. Wadang di ida-idai wong. Wah, iku nak gak minawar gak iso. Iku minawar. Ya maksudnya Allah sing cer lho. Ngomongnya mau objek apa? Objek digerakkan. Tapi nak isi songgono itu terlatih kelas. Makanya Sulam Taufik sing dikarang Habib Abdul bin Husain bin Tohir itu mukadimahnya sebagai urat itu minhu wa ilahi sampai domirnya di minhu walahu wa ilahi wa fihi. Pokoknya domirnya papat ya. Minhu ilahi lahu fihi. Tapi dong minhu walahu wa ilahi wa fihi pokoknya yakin kabeh minallah walillah wa fillah wa billah. Ya aku iso ngaji berarti dengan kekuatan billah. Kenematane minallah. Ngajine yo billah. Terus aku kancanan kowe yo billah. Dalam konteks nyelametno agamane ora, ora ekonomi ora. Ekonomi piye kowe luwih fakir timbang aku. Saleh. Terus itu harus dilatih. Saya itu gak setuju ada orang mengatakan ikhlas itu sulit. Menurut saya itu gampang. Mesti gampang orang krono kita ikhlas itu enggak. Kita ini melakukan suatu demi zat sing akbaru mingguli. Jadi misalnya gini ya, tak bedai. Saya melakukan sesuatu itu demi Bahmun dengan demi Gus Afif. Kan gampang demi Bahmun karena Bahmun akbaru ming Gus Afif. Ya kan? Iya. Kowe melakukan sesuatu ana wong sing luwe ayu timbang sing elek. Melakukan sesuatu gampang sing demi sing luwe ayu opo sing luwe elek? Nah Allah itu akbaru min kulli syai'in. Saya melakukan sesuatu demi makhluk sing dhaif, ora mesti mlebu swarga, ora mesti senenge abadi. Ribet. Tak warai ya, yo dadi mbare. Kowe nek arep-arep senengi wong akeh, mereka itu kan makhluk sing rentan. Iso wae saiki seneng sesuk gedhe. Lho ngono kok mbok bela-belani kamu pidato apik demi mereka. Itu kan goblok banget. Misalnya loh, misalnya gitu. Tapi nak demi Allah sing zat sing al-baqi, al-mu'iz. Kan keren, no? Keren. Terus kita pidato demi wong sing pengrono sampe ngantuk, kadang mbok bedaki anake. Kadang ibu-ibu yang ngrumpi dhewe. Terus kowe pidato ngamuk, arep wong ngadu ati jebule ra dirungokno. Memangnya teko nian ngrungokno kadang hiburan kok kowe malah. Kowe sing GR ae nak mereka teko kepengin. Sing niat ngrungokno kuwi ya sapa? Wong ngaten teko. Ayo do teko ben roh kiye to. Niate ku ora ngaji, kok nyen kependel lho. Kowe sing GR apa? MC-ne sing kliru, muni sing teko-teko fatwane ku omongan rutin, dadi ra dijiwai. Omongan ngene ku copy paste, dadi kabeh yang ngomong ngono iku omongan standar ya ora usah. Rasa dedek aku mau luhur kan dilatih mas, latihannya harus ngono pancen kok yang mendingin ya, khusus gitu ha, yang kan ditenggok-tenggok fatwa ibu itu harus di briefing itu SOP orang kok hati ngono lu enak, ngono kok dimani lu. Nah kecuali yang ngomong ngono itu santri yang ulama pancen paham lu? Jadi latih ikhlas secara ini model hikam Allah adharu minkulli syekh adharu minkulli syekh Allah al-bagilat sing abadi sementara mereka yang mencintai kita do'if tidak abadi kalaupun cinta-cintanya juga enggak abadi ya kok sebut bila-bila ini kurang apa makanya unsur ilma kali yusad jikoka Allah wala tansur ilma kali yusad jikoka nah semua syurdawai Abdul Hasan Asyadir sebarkan ilmu supaya kamu dibenarkan Allah. Saya kaya aku wong alim. Nah gak mulang nanti salah pengiran. Kira wong alim orang mulang. Ya sudah itu aja. Jangan menyebarkan ilmu supaya dibenarkan manusia. Karena Imam Suyuti wong alim kadang nanti salah nangan. Gak nak punya pilihan. Kata tadi. Kalau dia nafsirkan ahla Mekah, benar secara asbabun nuzul tapi salah secara alibrotu bi umumillah tetap dikritik oleh saya. Sering Imam Syafi'i ngendikan halla yubqi hadhil ayat ala umumiha. Mbok yo Imam Syafi'i yubqi hadhil ayat ala umumiha, ora usah ditafsiri. Padahal Imam Syafi'i dhewe kadang nek Imam Syafi'i yubqi ayat, lho piye dekne jare ngarang tafsir kok ora nafsiri ngene iki. Dipek menange dhewe kan. Debat sama saya kita bedek ya anak kenyal mubalik tenan. Tapi syaratnya balik gak pati alim berapa pol. Definisi sholat itu ya cara aku ya. Definisi ini sholat. Aku bahasa Arab bang mubalik bahasa Arab. Aku alun, wa af alun, muftatahatun bitakbir, muftatamatun bitaslim. Gue naik sholat kayak dua ya. Mustahil. Ya sing darani sholat itu akwal afal yang dimulai dengan takbir diakhiri dengan salam. Ada saya ini Gus Hafiz sholat pas rukuk ngentut. Ibu jenenge sholatnya batal apa ora? Batal. Nah, iku ngono mbale gak jadi keliru. Ora keliru ge. Ketika rukuk batal iku kan ora nganti salam. Kok iso mbak arani sholatnya batal kan belum pernah terjadi sholat. Jadi ilmu iku mau kanggo wong awam. Maksudnya iku cara-cara wong alim lho iki bakal wong alim. Sing darani batal iku ora bar dadi lagi batal. Dadi ki wudu bar terus ngentut wudune. Mbalek nang njuk marahi Gus. Lah nak nganti ruko iku urung berbentuk salat. Mesti kira tau mikir. Ayo cara kowe piye? Mesti nek fanatik salate ora sah. Betul. Antar wong alimku ketara, mulane antar wong alim ngerti. Antar wong alim misalnya aku ngrungokno maca jalalah, niku rong kalimat terus ngerti. Iki wong alim mbek wong kopi pasti ngerti langsung ngerti. Antar wong alim ngerti, Pak. Ana sandine, kok antar wali kan ngerti. Rahaine. Mergo ketara. Dari antar wong alim mesti ngerti ya. Ya, misalnya Imam Suyuti nafsiri ahlak Makkah, oh berarti pakai teori asbabin. Kalau nafsiri hum jami'an nas, ngaku alibrotu bi umumin. Itu antar wong alim ngerti. Nah, wong alim kan ora beda nih. Si ahlak Makkah, si umuman nas padha ora paham sane. Wong golek makna wis bingung kok mikir. Ya, dia wudu itu darani batal ya. Wes wudu sempurna terus ngentut jenenge batal. Tapi nak lagi basuh tangan ngentut ora rasa. Ora rasa, lagi roh. Ya. Tapi gue mubalek wis cukup. Tapi nak ki ngaran kitab mesti didis sampe antar ulama, didis kualifikasi. Ini enggak memenuhi standar mualif, enggak memenuhi standar ulama. Hayo gue mubalek cukup. Cukup. Karena definisinya kriterianya tidak seketat ulama. Tapi ngono kuwi ora salah omongane kok tuh ngomong wong wis ngono. Aku salatku batal tapi tengah-tengah salat ngono. Umume wong ngono. Tapi kan masalahe mubalig iku khawasun nas kan kudune ora umumunan. Kudune. Ya sudah enggak ya? Alhamdulillah selamat. Jadi makanya sarah itu mesti ngeritik matan. Kadang-kadang matan itu nuruti napa nuruti omongane wong. Napa nuruti? Misalnya si darani nginep sama tak bedhe. Darani nginep iku turu apa menempat di situ agak lama. Apa ora pantas darani ora nginep. Ayo jajal. Nek iso tak e dhewe ya, masuke balik lah. Masuke sugih lah tak. Oh. Jadi wong alim lah barokah tenan. Sing penting. Dene pidato sebab aku ora tuk pramata aku Mas. Wong nak rong rama, tapi nyangoni ngenteni kon pidato. Nak wong rama ora usah Mas. Wong nak rong rama, wong ngapa ngekeki wis ngenteni pidato. Nek wong rama kok pamit ta suruhan wis ra wong ra bukan ngaturi wae ora usah. Ora kontra. Zaman tak percaya tenan. Nih jawab tak beli beten pin latihan ngalim. Nih kan ngaji wong ngalim. Gua sawi tafsir jalalain. Dia kan nih gak ngaji ngupeng ngaji jalan. Sing darah dingin aku mergo turu bengi. apa ronone kedalon, apa pancen ora pantes darani mampir. Waktu. Telu, bodho-bodho mbahmu. Luka, misalnya ini tak bedai, ayo, ayo ngono tenan. Kan haji itu cara madzhab saya wajib mabit nih Musdalifah. Kan gak mungkin misalnya toha nih gonku jam 8 tak nani nginep. Wong jam 8 bengi kok diarani. Pantes e diarani nginep iku mergo nglangkai mukzomullah. Mulane ning bab mabit Musdalifah dari Imam Syafi'i sing penting tok Musdalifah ba'da nisfil lail lan ning kono mukzomullah. Kok gak pantes kan jam 8 diarani nginep, jam 9 diarani nginep. Mulane Imam Syafi'i milih ba'da nisfil lail wis kecelok mukzomul lail. Iku mergo nuruti urfan, gak mungkin bahasa nginep. Pertanyaan is, pantes sih darah ningin aku sewengi, sewengi aku dalu. Belum masuk aku turun nengok aku jam 4 sore sampai jam 10, orang darah ningin tor. Oh, orang lima sama nama aku darah. Lah iya jam 4 sore, nanti jam 8 bengi, orang mesti darah ningin. Tapi kalau nengon aku setengah siji dalu sampai setengah loro, kayak bengi aku Safi nginep nengon aku padahal mau sak jam. Ibu pikiran Imam Syafi'i, mulanya dia darah ini mabit di Musdalifah, yang penting mukdumulail ba'da nisfil lail. Tak waris dari wong alim. Iki standar ulama orang balik. Jadi ulama carane mikir jelima. Dong ya. Ora iso cara lugat, cara urfan. Misalnya iku sapa brewok iso jenenge Munib. Sapa? Isis-isis Jawa. Misale iki ya iki to isis iki nggone Gus Afif. Jam 5 sore sampai jam 10. Masuk suwi kan? Yeah. 6 itu 8 sama 10. 5 jam. Wong tendarane ra nginep. Dolan. Tapi nak setengah siji sepeda mogok terus ning kono sak jam. Ditoto santri ning Gus Safi dadi. Mesti istilah nginep. Mergo dalu. Mengane cara Imam Safi uga penting jumlah ning Musdalifah pirang menit. Sebenarnya bak dan istilah mujamul. Mergo apa istilahno mabit. Apa? Mabit. Saya ini darani romli, darani romli gue balas. Mulane tersara-sarai, mulane ora cukup buat ilhaso alal marma. Terus buat dakok. Setane saya kan gak kelaran. Misalnya itu buat dakok gue kayak main dakon. Tunggal. Pun Gus Timun pitu ya rai so. Jenenge romli gue. Nen jenenge balang pite, gue yonok banteri. Ambilan balang pite terus tik. Ngelentik. Mana cara si A? Cara si A itu malah lebih parah meneh. Syarat saya kudu ada emosinya. Ada tambahan? Wong ngantem kok guya-guya. Orang mati saja. Kok balang kudu ada ekspresi. Mungkin saya ingin anak balang pita itu agak kudu mering-mering. Lantang pada itu ya ada. Jadi kudu ada emosinya, ada ekspresi. Ya kita itu ya darani api ngono tapi ora syarat. Tapi misalnya gini, kue jotos muni. Api emosi, bora emosi, podo larane itu. Podo larane. Ya ora bagi korbane podo. Bagi korbane podo. Kumar. Jadi tawara ya. Jadi wong alim ku ya. Buat mereka ono definisi. Ono apa? Makanya Imam Syafi'i itu enggak mau mengatakan beliau gak nerima konsep apa mabit Musdalifah qobla mudhi nisfil lail mergo kecelok nginep. Cara kula wis puji Imam Syafi'i kan gak mungkin misalnya ono napa wong dolan jam 5 sore sampai jam 9 bengi wong mesti urung darani nginep padahal jumlahnya sudah lama. Ya jumlahnya sudah lama. Makanya dalam fikih Syafi'i itu detail. Detail itu artinya urfan, bukan sekedar hakikatan tapi juga melihat secara apa? Urfan. Urfan itu ya urufnya orang seperti itu raja geminep senajan itu jumlahnya lama. Misalnya tadi misalnya jam 4 sore sampai jam 10 malam orang mesti sepakat darah ini gak melane agak jelimet bagus. Makanya masyhur Imam Syafi'i itu al-lughawi, beliau itu ahli lughawi. Yang saya paling kagum dari beliau itu bab haji. Saya belum pernah mendapati ulama sedetail beliau ketika nerangan haji. Cara Imam Syafi'i ini di Indonesia belum berlaku, tapi saya berkali-kali ngajar itu di kajian di mana-mana saya ajarkan itu haji ma'dud. Di Indonesia kan hanya populer haji amanat, naik mati diamanati. Diamanati. Kadang anak putune juga kurang ngajar, ben mati wae luwih murah mergo anak urip kan. Nak urip kan kajine 36 juta. Nak mati amanat kan 8 juta. 8 juta. 8 juta. Madura papat e wani. Baru ben mati ben murah. Ben murah. Kacau. Nah, sebetulnya itu fikih yang tidak harus. Ada pilihannya. Misalnya Kiai Mansur di ibu sing wis lumpuh atau Gus Hafiz atau siapa saja lah. Kita punya orang tua yang sudah lumpuh. Sudah tidak mungkin sembuh, sudah azamin, azamin itu lumpuh. Saya termasuk orang yang setuju dengan Imam Syafi'i, harusnya itu dihajikan ma'dud. Ya tidak amanat tapi apa? Ma'dud. Ma'dud itu orangnya masih hidup, bisa niat, tapi digantikan. Ya, digantikan. Syaratnya asal si ma'dud ini punya kemampuan secara finansial. Rata-rata wong tua iki sing meh mati itu kan tegal jeweke wong tuamu. Sawah tegal sapi jek wong tuamu. Kalau orang kaya di kota mungkin ya duwe tabungan, duwe apa? Pensiunan macam-macam. Nah, cara Imam Syafi'i makdub ini dianggap mustatik. Napa? Mustatik. Jadi selain ono hadis ya tentu dasar Imam Syafi'i pertama itu hadis. Kan ada imra'atun min khusam. Memang ini tak niati ngaji fikih. Saya ngaji tafsir di mana-mana mesti ngentikan fikih. Kesing dadekno ridane Allah ning gone ilmu Islam niku terutama fikih. Mulane disebut mayuridillahu bi khairan. Jadi wong sing dikersane Allah apik mesti diparingi ngerti fikih. Ya terutama fikih halal haram. Nah, kok Tuhan kan menculot. Sunat di roisik tapi halal haram ora roisik. Jadi misalnya mimpi pidato kesunatane minyakan. Nganggo rida. Tapi dulu om itu haram udah dipikir. Marah tuh bayu mas. Mesti neu sinau halal haram. Saya lagi sinau sunnah. Tapi tak istighfar ya, tak istighfar. Mungkin sekurang pangeran. Jadi sinau itu halal haram. Saya lagi bakas sunnah. Orang-orang itu mau, aku orang-orang cuma balik lihat mau tohatok. Apa mas mau tak sing masalah ma'dud rumakno tenan awas kena keliru. Ada imra'atun min khusam itu ketemu Nabi ketika musim haji. Ya Rasulullah inna faridatullahi ala ibadi adrakat abi syaikhon kabiran la yasbutu ala rabbila. Redaksinya zaman itu ketika kewajiban haji datang ke jenengan sebagai perintah, pas ada perintah haji bapakku sudah tua, yang naik kendaraan enggak di sisa orang sepuh. Kecoba yang no Alphard, Innova, di sini kan unta, kan butuh prima, kan orang naik unta itu kan butuh. Jadi bisa saja zaman Nabi dihukumi tidak mustatik, kalau sekarang mustatik karena pakai Alphard, pakai kursi roda, dulu kan pakai unta, sekali tidak prima kan buatan sakit kan, karena harus jaga keseimbangan tubuh ini itu. Tapi jawi Nabi Aro'aiti laukana ala abi kadenun akun tiko diatahu. Kalau saya apal tadi bukankah andekan bapak kamu punya utang kemudian kamu yang bayar, bukankah itu cukup? Qalat na'am. Ya kata ya, ya cukup ya Rasulullah. Begitu juga utangnya bapak kamu dengan Allah. Kanji Nabi menutup fadinu wa ahakku bil qadha. Utang pada Allah yaitu haji ahakku bil qadha. Setelah Imam Syafi'i menjelaskan itu berdasar riwayat tadi imra'atun min apa khusam tadi. Itu Imam Syafi'i luar biasa ngendikan ini wa ma'rufun fil lughah. Beliau terang-terangan ngendikan wa ma'rufun fil lughah. Dan diketahui secara masif menurut lughah. Kalau ada orang kaya dan lumpuh itu sah mengatakan astati'u an abniyala kadar. Saya mampu membikinkan rumah kamu. Misalnya aku lumpuh tapi duitku akeh. Orang mesti sepakat Gus Baik itu mampu bikin rumah. Padahal la uzawinu binafsi tisa tidak bisa nangani sendiri. Paham ya? Orang-orang yang lumpuh tapi duwe akeh mbek kowe gagah ge mah tingkat mampu dicoro wong. Ya kok muni bremok lah. Muni kuat gak ge mah tingkat telu? Gak kuat. Ora. Mau contoh kok bulat. Sange kepine sugih. Dudu contohe ra siap. Wong bakal saiki nih, prabakal sebenarnya. Wong anak saiki kurang kuat. Terus ono wong lumpuh, duwe emel, iku dianggap mustatik gak? Mustatik. Nah, artinya tadi Imam Syafi'i, ma'dub sing lahu ma'lun statusnya mustatik. Mustatik. Mulane cara kulon kecewa, Mas. Kultur kita ini masih kacau sebetulnya. Karena ma'dub yang mustatik itu udah dikajekne keluargane nunggu mateng. Itu keliru sebetulnya. kecuali makdubnya tidak mustate. Berarti kan kalau dia makdub 10 tahun, lumpuh 10 tahun, berarti dia kena khitab 10 tahun dalam keadaan tidak haji, padahal duwe wae. Dan kedua, ingin saya, kalau dia yang masih memutuskan, kan dia ini urun niat. Dia urun niat, urun kontribusi, misalnya cung inovaku dol sitok go kajiku. Kan lumayan dia ini memberi keputusan. Timbang wis mati dikajek none mbok ngesano warisan. Lho wong mate dikajek none pastine nakale ahli waris. Maksudnya memang teori faraid itu enggak boleh dibagi kecuali utang-utangnya diselesaikan termasuk utang haji. Berarti menghajikan mayit itu hanya mengesahkan dirkah dibagi. Tapi mayite dhewe apa dianggap pangeran kaji gak mesti kan zaman uripe ora duwe komitmen misalnya ora duwe niat. Lan ngaji mbek wong alim. Ben wong roh duduk perkarane ya tak warai. Wis ra ngarah, wis wong alim ora kober sinau. Delok wajah wong alim ibadah atau pengajian swarga. Wis ngaji sapa wis. Promosi ngono itu ora. Mesti tekan pengajian swarga sing ngaji sapa sih. Terus sing diterangno apa? Terangno salah kabeh. Dadi sinau sunat ku bersinau. Tak warai ya. Mboten iki ngaji sing ikhlas, kula nggih ikhlas. Ya dadi rungokno ya. Dadi cara kula setuju Imam Syafi'i. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ila sabil. Makdub sing sugih wong mesti sepakat darani mustati. Nah terus akhirnya beliau nulis. Makanya di fikih Syafi'i misalnya di kitab Mahali, mustati itu ada dua, ada mustati bi nafsi, ada mustati bi ghairi. Kayak saya misalnya lumpuh, punya uang banyak. Gus dinan saged teng Jakarta, tetap saged punya ajudan banyak. Dan nanti di pesawat iya toh, ya. Tapi kayak gua gang ini kuwere, telan nih nih Jakarta, beten kuat. Belajar mawon beten kuat. Artinya Imam Syafi'i pakai urful lughat apa? Orang yang lumpuh, tapi kalau uangnya banyak dianggap mampu bikin rumah. Wong gagah, kere dianggap nggak mampu. Artinya apa? Nggak mungkin makdub ini tidak berstatus mustate. Irungono ya nak sing di keluarga sing makdub. Tolong kandani kon haji sekarang meskipun lewat niaga ya, tentu lewat niaga atau amanah. Ojo ngenteni mate, nak ngenteni mate itu dia melangkai masa-masa istitoah. Kecuali dari awal makdube kere kan wong kere ra dibagas wekes, sepeke kakuati hidup wong kere. Wis kakuati. Wis kakuati opo wis ra sido wajib. Ning zakat posisi mustahik. Jadi wong kiai fakir ra perlu belajar bab zakat. Belajare bab mustahik. Paroet nampil. Ya rumakno mulane ngaji ya. Dadi wa ma'rufun fi lisanil arab. Dadi wong makdhub. Mulane cawedok iki cerdas kan. Karena ya era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku cawedok takok. Karena artinya gini, ada pertanyaan itu kan berangkat dari ilmu, enggak mungkin bertanya tanpa ilmu. Jadi dia mikir, lu ini orang kok do haji dari no Rasulullah. Saya ulang lagi, mereka kok do haji dari no Rasulullah. Terus si perempuan ini tersiksa saat bapakku dalam keadaan makdub. Makdub dijamin, apa? Lumpuh. Karena sahabatnya Nabi itu didiannya Nabi kan luar biasa, kangen mbek pangeran tenanan. Makanya tanya ya Rasulullah, ini bapak saya gimana? Itu jelas masih hidup. Apa? Masih hidup. Terus Nabi jawab, nak bapakmu dihutang, kue sing nyaur cukup gak cukup, ya sudah. Fahudji anhu, maka hajikan dia. Untuk dia. Dan ya coro kulo, ojo sampai ngenteni mati. Beni lagi Mansur duwe kontribusi apa? Niat. Terus dia ikut memutuskan inovasi dol, tak tegal di dol. Dan dia memutuskan hartanya digunakan lillahi ta'ala. Mergo masalah haji, Allah nantangnya berat. Wa mang kafaro. Terusannya wa mang kafaro. Jadi sing mampu kaji ranang kaji ku mamang kafaru. Dan yang tak hadis juga berat orang yang mampu haji kemudian tidak haji fal yamut insya Yahudi ya tidak insya terus temati gono karp Yahudi cek nas mulan fikir baca ni uang orang kena ancaman ibu jelas gak kena mas nyempet ya orang nyempet ya orang jadi nabi dukola wong sing ora kuat sing ngene-ngene cek mati cek ya mati cek nang serempet ora serempet kuwi wabe nabi dukane mustate sing mam sing mam kuwi nak wong fakir terus Jajah. Kliwat. Oh, namuan wis. Aman. Aman. Mana jagoan gede ngomong fikir. Wong paling aman kok khitab. Lah misale ana hadis wong sing gak gelem zakat sumen dunyane dadi ula sing nyewoko dekne suwapine ngidek-ngidek dekne ontane nyewoko tindekne. Wong fikir kan aman. Wah, sono ancaman opo tenang. Aman. Aman. Misale ana kiai ngamuk walladzina yaknizuna adh-dhahab wal fiddata nyimpen emas nyimpen perak ora diinfakno wis ya mayuh maliha fi nari jahannam fatuwa bi jibahum majruhum majruhum ada mikir tenang. Nah, aku nyimpen lewat tetep apa lewat nah iki aku pengen aman oke. Budu ya rada aman. Wong di ilmu ora mulang, mopo ngene-ngene. Santai. Sing di ilmu ya sapa? Aman. Ya dadi eling-eling mulane ngaji dadi nuwali ba'dul zalimina napa, Pak? Itu maknanya ada dua. Komunitas dolim ya pasti dipimpin orang dolim. Dan penghukuman Allah pada orang dolim juga karena digasak oleh orang dolim yang lain. Ya supaya makna loriku imani ya. Buatan mungkin salah ya. Tapi tetap kue darani Quran ajma'u min tilkal makna ya. Tetap Quran lebih umum dari kedua makna itu. Lalu bener dewe bangun, wong itu ya percaya tafsir. Tapi ojo percaya teman-teman. Mari bodoh, mari bodoh itu. Tafsir tetap mempersempit jami'u kalamihi ta'ala. Ya tetap bersempit tuh. Orang biar gue sapi. Misalnya mau apa? Apa tadi yang ahla Makkah tadi? Ya, nabo? Ahla Makkah. Itu kan jelas Quran itu kafatal linnas. Kan nggak mungkin ada satu kitab kemudian khusus ahli Makkah. Tapi misalnya kita orang tahu mau coba ahli Makkah lalu asbabun nuzul Quran itu di mana? Masuk buat tulis Bojonegoro kan malah kacau kan? Maka mufassir tidak punya pilihan. Kadang beliau kepengen nunjuk no asbabi nuzul, kadang kepengen nunjuk no alibro tu. Bahkan kok menaik ada terima ngono. Khitab kanggo Kanjeng Nabi, cara kok itu khitabun Nabi, khitabun li ummati ila madalat dalil ala khusu siati. Jadi khitabun lin Nabi, khitabun. Misalnya ini tahajud itu sunat orang. Sunat. Padahal jelas khitabi wa minal laili fatahajjat bi nafilatallah. Hajjat. Sing dikongkon tahajud pangeran Kanjeng Nabi takon. Kanjeng Nabi lah cara ngaku kok eta. Nabi sing dikongkon kok ribet tahajud. Tapi yang modho fajajat lan kok iku khitabun Nabi khitabun. Ayat sak terus wis gak iso kaya mlebu. Wis gak iso blas iki. Mung terusane asa ayat asa karo buka makomam. Iku kowe ra ngara iso tok makomam. Makomam mustahik napa? Lho kok dadi ulama ora angel piye wong ayat ngarepe iku jek mbuka ida khitabun lin nabi khitabun li ummati tapi separuh berikutnya ndak sudah ndak bisa kan. Lah ya pas perintah tahajud iku umat e cek iso niru. Tapi umat e ra oleh GR gedhe rumangsa asa ayyab asaka rabbuka iso ta ora. Mukhal. Mewale mustahik apa? Ana maknane Muhammad dengan kamu tahajud maka kamu akan diangkat Allah yang punya hak maqamah mahmudah yaitu asyafaatul uzma. Lah di ini kan sudah umatnya enggak ikut sudah. No? Tapi ada bukti kalau perilaku agak salah malah khitabun nabi malah mau khitabun umat faqad dunan nabi. Malah walian Mas ya kalau sesuatu kurang positif buat nabi sing dikendikani ku nabi ra terlibat. Sing terlibat umat. Misalnya masalah tolak. Ya agak tahu ngaji ngono balik. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa. Tolak itu kan suatu yang kurang baik. Maka khitab ya ayuhan nabiyyu tapi terusane idza talaqtum. Mergo sing rondok kurang ajar tukang megat bojo umat. Nabi ra duwe perilaku seperti itu. Makanya ngaji tafsir ya angel tenan. Mulane kula darani sampean pinter wis ngerti angel. Wis ra usah. Barang angel harus dihindari. Makanya di ulumul Quran itu jelimet. Ada khitabun lin nabi khitabun lin ummati. Tapi ada khitabun lin nabi kalau sesuatu itu tidak positif itu untuk umatnya dan nabi hanya posisi mau ndak maksud mau ndak mau ngene. Allah itu kan sing dikitingani Kanjeng Nabi. Akhirnya ngendikane ya nabi sing dadi nabi. Mesti wae sing dikhitabi apa ya? Nabi. Nah, meskipun tentang umatnya. Lane unik ya ayuhan nabi kok tersane idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatina wa'dul idda. Karena nabi tidak mengalami seperti itu. Yang mengalami kan umat. Paham ya? Jadi wong iki dadi ana fit. Ya mesti khitabun di umat, tapi ana sing ora. Ana sing separonan koyo tahajud separonan. Pas sunniyat orang apa? Sunniyatut tahajud iku mustarokah benana wa benana. Umat. Ya, tentu kita pun disunatkan. Tapi nak pas mulai asa ayyab asaka rabbuka apa mamamuda kok ora sunat. Ora mungkin terusane. Dan dengan tahajud kamu itu Muhammad, kamu punya hak asyafa'atul usma. Nah, kowe kan gak kowe tahajud. Iku iso ngibur dosamu piro-piro, bayang syafaat bae. Keduwen bayangno nyafaati. Tapi nak ning ya ayuhan nabi yo karena tolak itu amrun mustahbah, sesuatu yang dianggap buruk. Sampai ono istilah Abu Abdul Halal ila Allah at-tolak. Sesuatu halal tapi Allah ndak suka itu tolak. Ya tapi kira usah sing sekadem bogatan ora usah ngeluh. Wis nek sedek dire ngono wis nganggo kodok kodar ae. Kaya ning khotbah nek kawu la istami'ani wa la yaftiqani ila fi qada'in wa qadar wa kitabi min Allahi qad sabab. Dimulai aku khotbah nek kawu tak anggap jujur. Mulane kula nu termasuk pengagum ilmu, belum pernah ada umat yang ilmunya jujur kayak umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba umat Kristiani kan talak itu masalah tenan. Wong kudu ra talak. Cara kula gak fair. Ora cocok dibujuk lama ya betena. Terus lama elek. Terus dibujuk lanangan fakir ya ora tenan. Wong nak fakir tetep olah, Mas. Wong fakir kok ngopi ning omah ra kerasa ngopi ning mile wong ayu. Apa nak fakir terus gak pola ya pola. Terus fakir pola. Pola coba. Mangkel gak sing itu? Mangkel. Yo cara ora dadi mufti takon Rafa Yaden. Ya yo artine tolak nek wis wayahe yo kudu tenang. Mulane daripada ngulis diomongno ning khotbah nikah. Jajal kawin ning Indonesia kan wis jujur. Uzawi juga. Alama amarakallahu bi misakin bi ma'ruf au tasrim bi sa'i. Wajane kan realistis. Jongke tak rabekno yo nak tepak yo terus nak tepak yo pegatan. Lho cara diterjemah artine kan nggih. Berhubung bahasa Arab ketoke sakral. Coba manani. Ayo sakral ning ndi? Uzawi juka alama amarakallahu bihi min insakin bi ma'ruf au tasrim. Coba sesal terjemah. Misalnya aku ngakak tau Gus Rafi, Gus tak rabekno, nak tepak yo terus. Lupa ya pegatan. Ya oke, Gus angkat kopi. Coba misalnya saksine ngalim kabinan. Sadis ya urung-urung wis. Bakas talak. Mulane Mbah Mun akhir-akhir itu kan nyariatno au ing saking makruf ra usah diwaca. Masyhur. Mbah Mun akhir-akhir kan gak setuju. Akhir-akhir riyen nggih biasa akhir-akhir biasanya diterusno alama amar kawwa min insakin bil ma'ruf wa mu'asharatin. Itu kok diterusno ora ora au ing saking au tasrihim bisa. Sering Mbah Mun dawuh urung-urung wis batas pegatan sing apik. Tapi piye-piye khutbah nikah wis kadung ngono iku. Khutbah kan wis kadung. Apa? Sing khutbah. Sing layas tami ani bapak itu final umur kula hadiyatillah tifia ma asabakum terus wala istami usnani wala yaftariqani illa bi qada'in wa qadar wa kitabim nawai kat sabab. Ali khutbah kan masih seperti itu. Yo cung yo kowe kudu roh ana wong loro kumpul nek sok ben bisa kabeh kok qadar wa kitabim nawai kat sabab wis kalah mbek catetan. Jadi aslinya enggak ada agama serealistis Islam. Ya sudah daripada pegatan yang mungkin terus yang mungkin diomong noe neng Arab dan gak kaget kan? Pemanasan noe jadi. Jujur. Melani. Kulo kagum Islam dari segi ilmu. Kulo kan nekuni ilmu ya. Mungkin kalau orang lain kan kagum Islam karena apanya? Selalu saya itu pengagum ilmu. Cek orang ono agama sejujur Islam. Apa yang dibatas? Misalnya sholat, ya dibatas. Kemungkinan rasa ya dibatas. Kemungkinan yang mungkin kok rasa. Di fair orang kok sesuatu. Kayak gue kemungkinan bunuh rokok ya dibatas. Kemungkinan bunuh rokok sih ya dibatas. Padahal aslinya kan mariati cilik. Apa yang dibatas? Secara ilmu dibatas. Yang rabi lah ya. Lagi wali matul ursi, lagi seneng-senengnya rabi. Dibakas kemungkinan. Lha iku kadang sing ngangkatno wae jek uzawi juga. Alama amarakallahu bihi. Berarti ma amarakallahu. Megat itu termasuk kategori ma amarakallahu. Ai megat sing ihsan maksudnya. Lha iya kan tak dimanani kan uzawi ju ngawena ingsun ka ing sira. Atau bakal ngawena ingsun ka ing sira alama sesuai ngatasi perkara amarakallahu bihi. Kowe tak rabekno sesuai aturan sing diperintahno Allah. Aturan itu kemungkinan mau lurut tok, nak terus ya sing ape, nak pegatan yo. Okay. Terus kau muni oke. Oke. Kau kafil tu nikah apa? Kafil tu nikah atas wijah. Nah, itu kan urung-urung mesti bekas pegatan. Khutbah ini kah yang mau walas tam isnani walaf taikali ilah dikodai makotar wa kita biminawoi. Nah, kaum Kristen kan enggak nerima itu. Padahal nyata. Mulane cara Fathul Muin kan ada halal yang disunat atau pegatan. Misalnya di bojo sing sayyatil khuluq sing ndak mungkin disabari. Tapi kalau sekedar sayyatil khuluq harus kamu sabari. Mergo wong wedok salihah kok ning muin kuwi lho rubil asom. Nah, darane koyo nak putih aja gampang gagak sing suwine putih sito. Karwan putih delus malah ono nih bocok maji ora khatam. Gak sing ya kan? Ihda janahi hibaya, nak karwan gagak putih akeh mas sing bondi akeh. Koyok gagak sing suwine putih sito. Ya malah angel goleane. Ngenteni gagak salah gen. Yo ana Mas gagak putih hanya ono, tapi nak putih deles malah banyak karena jenisnya kayak perkutut. Nak jenisnya apa? Putih kan malah ono. Yo rungokno ya, dadi nak manani Quran niki pesene Mbah Mun. Tafsir iku yo mari pinter, tapi yo coba imani di bab tertentu karena tadi Mas kalau diimani takutnya itu pilihan apa? Pilihan. Misalnya kalau dalikal kitab la riba fi. Misalnya dalikal kitab nah Imam Suyuti kan nafsiri kan alladzi taqra'uhu ya Muhammad, ini kitab yang kamu baca. Ya, tentu ada ulama yang mengatakan yang ditulis karena kitab itu identik dengan maktub ditulis. Mesti orang ulama darani ini kitab yang sudah ditulis di Lauh Mahfuz yang saya wahyukan ke kamu. Tapi jadi Imam Suyuti nak bantah, lah artine tak diwahyukno nak rata ulangno, rata wajib. Jadi sing cito, lha apa artinya kayak moco nak rasa sesuai baik sing ditulis di lama pun kan kata bantan rono bari sing enak sing goblok mas moco sing bingung kan awan ayo saja saya ilmu takin ya tak wari jadi wong alim tafsir kitab ini memberi petunjuk bagi mereka yang takwa itu kan jelas keliru kalau kau maknani jadi Quran manfaat kanggo sing takwa tok ya keliru Umar ketika masuk Islam takwa sik ta masuk Islam sik ya iya zaman dek ini krungu Quran itu posisinya wis takwa atau cek kafir? Cek kafir, tapi krungu surat Toha masuk Islam. Langsung masuk Islam. Makanya orang sing darani lil mutakin kedhe wong sing wedi dosa kafir. Ora kok takwa sing wanti nglakoni semua perintah, ninggal semua larangan. Lah nek ngono ora orang kafir bisa masuk Islam lewat Quran. Kan urung dadi mutakin. Ayo kita milih manut dia. Lho kira ora rasane dadi mufasir. Kalau kan kita tafsir tak mau coba kayak tadi. Eh, oke mana? Mana nih mutakin kan musim wedi. Nanti nak gue menulis mutakin gue diusir takwa. Iku binti salil awamir pasti nabi. Lah zaman Umar berumur Quran di wajah itu. Kafir. Cek kafir. Gak takwa belas. Oke, milih di mana? Ono sing ulama mana nih ini? Lil mutakin ke diusir takwa. Eh, bawirihim. Lan diane sing takwa. Nak tepaan yang kok jadi iman. Alasannya masuk akal. Li anna wa ta'ala yaqulu fi ayatin ukhra hudal linnas. Wah, itu bantah ora kena. Imam Qurtubi muni lil muttaqin ku iktifa'a lil muttaqina wa wirihim. Fa inna wa ta'ala yaqulu fi ayatin ukhra hudal linnas. Ora kudu muttaqin. Eh, milih ndi? Kowe ora arep mlane latihan dadi wong alim aja men pidato ora tau sing. Lah nang nuruti dhewe ayat ya mutakin yo. Lah Imam Suyuti milih mutakin wong sing nglakoni perintah ning mergo di annahum al-muntafiuna biya karena mereka sing ngalap. Tapi sejarah membuktikan banyak orang yang masih kafir dengar Quran menjadi Islam. Islam masyhur Sayyidina Umar kan ketika mendengar surat apa? Tuha asli maksudnya Tuha. Itu Tuha apa? Surat Tuha Tuha tenang. Jadi itu dilurus nongok. Nah, kesulitan mufasir di situ. Saya secara nurani seneng Imam Qurtubi karena lil muttaqin cara beliau hadza min batil ittifaq ay lil muttaqin wa ghairihim kaya sarabila taqikumul harra ewal ewal barda ittifaq ittifaq alasannya karena Allah dawuh di ayat lain hudal linnas. Nah karena muttaqin itu spesial ya sudah disebut muttaqin. Kaya aku lah misalnya mending ini Kang iki kopi jajan Kang Gus Safif Ki Mansur itu penyebutan itu mesti karena yang dikenal. Tapi misalnya di daerah yang lain aku ya senang. Jadi wong is niat ngamal, ya dimakan siapa saja senang. Karena menyebut itu hanya karena kebetulan yang dikenal. Nah, makanya iktifa. Apa? Iktifa. Iktifa. Iktifa itu ngalap cukup di zikri ahadi juz'aini. Jadi salah satu juz disebut, kemudian yang lain dianggap ikut. Misalnya kayak Kanjeng Nabi misalnya buat takoki. Kanjeng Nabi kalau nak sholat ku piye? Ya sementing pakaianmu suci. Mesti ngendikannya hanya gitu, di semua hadis hanya gitu. Padahal syaratnya juga tempat yang dipakai sholat. Dan terus misalnya kayak berdasar dari Nabi sementing pakaiannya suci, ini kelihatan gak Allah sholatnya. Ya syarat lah, dul. Menurutku ya perlu diobat, no, lah, dul. Menurutku bocah, kok ngono. Menurutku jadi apa? Syarat. Syarat. Syarat. Dong ya? Dong. Ya, jadi hudal lil muttaqin kayak misalnya Nabi zaman dulu ning hadis-hadis kan misalnya normalnya kan salat yang penting pakaiane kiye-kiye kita kalau didik kan gitu. Salat itu piye sing penting nganggo pakaian. Terus kowe salat ning kleto. Kan Pak Yai hanya bilang pakaian suci. Kalau tempat enggak dibicarakan. Syarat to rek. Syarat kudu diobat nang. Ya iku jenenge ning balawa juga apa? Iktifa. Iktifa itu menyebut salah satu juz yang juz lainnya diikut. Kalau baju yang dikenakan harus suci, ya berarti yang dipakai sholat juga harus. Masih siap pinter. Nual di ngekek no kekuasaan ingsun mina wilayah di sang wilayah. Batu doli mina yang sebagian mungsing doli batu sebagian yo ya Allah batin bima kelan perkara kan kang sebuah ke yak sibu nang lakoni semua ke minal masih sang berpro masih ya mak sarol jinni. Aku makna wau gini ini jelas wonten hadisnya. Kalau baca hadis sih, yang takimu wau minat dolim di dolim. Jadi kalau Allah menyiksa orang dolim biasanya dengan cara melibatkan orang dolim itu. Tapi semayan takimu min kilehima kemudian dua-duanya saling disiksa. Ya mak sarol cini he kelompok jin wal insilan kelompok manusia alamnya tiono tarate kau kumisiro kafe sobor rusulun utusan mikum sangi siro kafe. Emin majmu ikum tangkeng jenis kelompok siro kafe bak dikum. Tegese sebagian sira kabeh asadiki kang beneri bil insi lan manusa. Au rusulil jinni utawa pira-pira utusan jin. Manane ngeten to maksude. Alam ya'tikum rusulum minkum ay min majmu'ikum ay ba'dikum asadiki bil insi. Au rusulul jinni. Maksudnya Imam Suyuti kesulitan ngeten. Kula harus kan mukadimah. Rasul sing saking Allah langsung itu ada enggak yang dari kelompok jin? Kan keyakinan ahli sunnah tidak ada yang dari kelompok jin. Kalau ada rasul yang kejin itu pasti rasul yang dari manusia. Tapi zahiri ayat iki kaya-kaya dari jin juga punya kelompok rasul. Paham ya? Makanya harus mau enggak mau harus ditafsirkan majmu'ikum. Apa? Ngomongane ya. Keyakinan ahli sunnah kan enggak ada jin yang diangkat jadi rasul. Tapi zahiri ayat iki kan wahai kelompok jin dan manusia, bukankah kalian telah datang rasul kalian masing-masing? Berarti seakan-akan kan kelompok jin punya rasul dari jin, kelompok manusia punya rasul. Nah selama ini yang diyakini ahli sunnah mungkin bahkan semua umat Islam, bahkan kelompok jin pun zaman Nabi kan rasulnya hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada rasul yang dari kelompok jin. Faham ya? Nanti ngaji bolak-balik ya ngaji angel lah terangannya. Berarti mana nih amin mas el asalnya begini. Jadi nopo ya? Iya nama mana nih? amin majmu'ikum. Majmu' itu kalau wajah ya, kalau beri sekian perbandingan yang dipakai dalil itu ya khruju marojal bahra ini yaltaqiyani bainahuma. Ayat terus-terusan ayat pokoknya ya khruju minhuma lu'lu'u wal marjan. Jadi ya khruju iso metu minhuma saking loro-lorone apa saking keceluk loro-lorone. Sing bener keceluk loro-lorone mergo sing mengeluarkan al-lu'lu'u wal marjan itu laut atau laut asin. Paham nggih? Ora kok apa? Sungai. Ya kan marojal bahra ini dua mata air yaitu air tawar dan air asin itu bertemu bainahuma barzakhul, terus ada membran, ada pemisah yang tidak saling tercampur. Terus mestinya kan yakhruju minha karena yang mengeluarkan luk-luk hanya laut atau yang asin. Tapi Allah ngendikan minhuma. Amin majmu'ihima. Ibanyak ya angel ngaji apa? Majmu'ihima. Enggak sesuai pinter dhewe. Ya jadi misalnya khalaqallahu samawati wal ardo, terus misalnya wa anzalak. Ndak ini mboten nek ora anzal redaksi khalaqa gawe sapa Allah wa samawati wal ardo terus wa akhraja minhuma misalnya al-mator. Minhuma ya pokoknya minhum, padahal mator kan hanya dari angin. Tapi sah apa? Sah diredaksikan minhuma. Dong. Jadi itu mau gampangannya ngomong cara Jawa itu. Tak beri contoh mana. Maghrib be isa itu jenenge isa gak ditasnya. No, karena sih normalnya gak isa. Ke tasnya harus dari nama yang sama. Tapi maghrib be isa ungkapan maghriben atau isaen. Asam subal komar, komaren malah. Menang komar mas, ini kualitas niat. Maghrib bisa menang kok. Bisa. Menang maghrib bisa. Maghrib dari mana pun asal. Jadi untuk nyanyian. Masuk ya maghrib maghrib. Masuk ya maghrib. Tahu di bulan Rabu maghrib ini. Rabu maghrib. Oh tahu. Double berjujur. Kagak utang kok. Ya itu kaya aku, utangnya rawatnya agak, jadi cek cerdas. Ini kira ada Isai nama maghribnya nih? Isai jadi mungkin maghribnya juga. Gak umumnya, misalnya Mekah Medina Haromen. Haromen dua tanah, gak contoh yang terkenal, maghribnya. Hai, bapak ibu-ibu Abawen. Nah itu padahal artinya abu sampai umum, tapi yang Quran jelas wali abawen, ya Allah. Ya, apa wene? Nah, maghrib be isya. Isya. Oh, soal. Bon durian kok terus nang. Kumis sira kabeh sapa rusulun pira-pira utusan mingkum kang saking sira kabeh. Amin majmu'ikum tegese saking sekumpulan sira kabeh. Aibak diku. Tegese sebagian sira kabeh asadiki kang beneri bikin si klan manusa. Au rusulul jinni utawa utai maknane teka rusulul jin iku nuduru tegese tukang dakwae rusulul jin nuduru jama'e nadzir alladzina rupane wong akeh astami una kang krungu sapa alladzina kalamar rusul ing dawuh rusul fayubal ibuna mongko nyampekno sapa nuzur qomahu mengkome para nuzur nggih kula pokoke tak warai logikane iki keyakinane ahli sunnah wal jamaah rasulullah niku namung saking manusa. Berarti ora ana rusul saka jin sing dijauhi Allah langsung. Paham ya? Itu saja pegangin dulu ya, kaidahnya itu pegangi dulu. Itu rasul secara definitif, secara alamiah. Tapi piye-piye rasul atau rusul itu punya makna luhut. Pokoke wong sing ngemban perintahe Allah. Nak ngono murite Kanjeng Nabi sing saka jin ya muridnya Kanjeng Nabi sing songkok jin ya itu iso keceluk rasul koyok ini surat Yasin no? Surat Yasin kan masyhur kan sing jadi rasul kan isar tok Rungokno ya, teng surat Yasin sing lakon aktor dadi rasul namung sinten? Nabi Isa. Tapi it arsalna ilaihi musnaini. Padahal isnaini teng mriki Rasulullah apa Rasulul Isa? Rasulul Isa. Ya lumayan rada pinter nanti. Ya kan ceritane kan ono kampung Antakya ya masyhur ya apa? Antakya. Rasulnya itu Isa, sentralnya Isa. Terus ke kampung pedalaman itu Isa ngutus santrinya dua. Apa? Santri dua. Santri dua ini dapat mandat dari Allah apa dari Isa? Dari Isa. Dari Isa. Tapi Allah ngistilahno ya id arsalna ilaihi musnah. Paham ya? Ya kayak uang lho misalnya ono desa binaan terus kayak ini Tuhan, wah Allah ngirim di Tuhan, wah kan binaan. Aslinya sing ngirimno ya kepentingane iku maksudnya iku. Tapi istilahnya kan kemana ya? Jadi meskipun dhamir di isnadno ning Allah tetap proporsional napa? Proporsional. Misalnya aku tak baleni malih ya si Mas Yuning surat Yasin itu kan rasul intinya Isa. Isa. Terus desa binaane Isa mau cukup ngutus santri lah kemana, napa? Santri. Lha iku istilah apa? It arsalna ilaihi musnah. Berarti dua santri disebut arsalna atau disebut rusul. Terus fa'azzasna bisa disin faqalu inna ilaikum mursalun mursaluna min jihati luhut mergo diutus Nabi Isa sing utusane Nabi Isa ya minoko utusane Allah tapi tidak rasul definitif artinya wong iki untuk wahyu langsung sangka dong ya kok. Nah rusulul jinni wis ngene iku maknane napa rusulul jinni adalah jin-jin yang pernah ngaji kanjeng Nabi yaitu sing disebut ning napa surat jin. Tak jane surat jin mesti sithik Mas, paling akeh malah ning akhir surat apa? Wa'id sarafna ilaika nafarum minal jin yasamna. Mal Aqaf. Ya. Gobor to ora Qur'an. Makan pidato lho. Apa enggak apa ge Mas? Aqaf. Malah nak sing surat jin tuh ndak pati banyak bakas tentang jin nasibin. Masane nasib biasanya, tapi wong Jawa nak maca nasibin. Tak delok ning kampus iku macane nek isi ku wong Irak. Jin kok Irak. Lah nek ngono jin Aladdin jare kok Baghdad. Jadi ketua jin kan jare kok Baghdad. Nak cara kene Gunung Kawi. La ya wa id sarafna ilaika nafarum minal jinni yasma'una al-Qur'an falamma hadaru qalu ayo terusno iso apal to. Falam arwan muni pratawa apal. Anik terus no, tak kira juta, rong juta, rong juta, rong juta, taurunan bagi Mansur, ya mas, kurang, kita tambah mana? Dia tu lah, kita akhir apa? Wa id sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma kutiya wallau ila qaumihim munkirin terus qalu ya qaumana ajinna Qur'an ayo kan jelas wa id sarafna lan sumangsane nenggokno ingsun maksudnya menfokuskan ingsun melok apa melok Ahqaf ya pokoknya akhir surat Ahqaf tak manano ya ini bukti kalau teorinya Imam Suyuti benar yang dimaksud rusulul jin adalah nuzuruhum orang-orang jin atau makhluk orang jebule ora orang ya repot ngomong bantah meneh cocok do kurang ajar lais tak sepuro kowe rong yo sepuro tak sepuro mergo ora ono tak sepuro lan terus dadi soli ora mana lo guna nih kita sepuro misalnya kita sepuro aku tulisannya tetap akeh mana guna nih hanya sepuro kue hanya sepuro orang ya wa id sarafna ilaika nafarom minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma haduruhu qalu ansitu terus falamma kudiya wallau ila qaumihim mundirin artinya ketika mereka ngaji bek naji ngaji bek kanjeng Nabi Khatam mereka pulang sebagai nazir apa nazir nah berarti mereka kan hakikate rusulu rasulillah napa rusulu rasulillah karena yang dibawa adalah ainama hamalahun nabiyyu kahanane barang sing diasto kanjeng Nabi bisa disebut rasulullah nah sebenarnya kita ya kita-kita ini sebenarnya kan bukan ulama langsung bukan ulama Allah tapi misalnya Abu Bakar khalifatu Rasulillah. Berarti tabiin kan khalifatu khalifatu Rasulillah. Terus Toha kan wis khalifatu khalifatu khalifatu. Wis kahib kabe biro. Sana kita ndok kanjeng Nabi misalnya tak gawe rata-rata 38. Milik saya ada yang 42. Nah, aku 42 sanate Toha kabe biro. Aku cek asli mas. Batu lu cek gawe. Lah itu kan tapi kan uang darah ni wah itu ulama ya pangeran. Wah, jadi ni orang ya. Tukang pidato itu maksudnya. Ulama itu mau cek sawi itu jenis ulama. Roh terkipir. Muaji tenanan mas mau di jubok sing gampang diterima publik. Kurang ajar. Dan ulama kan fair mas. Ilmu angel kau yang bong tu bocor urut. Kau yang kulo. Kulo ni cara muga gundong. Tanjaan yang tak lewati, jurang yang tak lewati. Wes cocok racocok. Jenis ulama. Mbalik orang. Seng payung dia. Parah gila. Raole agama kok dipilah-pilah yo. Raole. Yesus. Oleh kau ni. Bukan angsal. Nah pelakunya itu saudara ni. Oh, aku mau apa? Bila. Kalau pulau ni, kalau mau pulau cocok rasa cocok. Disampaikan. Ia disampaikan. Mempanjang urut tau kan? Urut. Kalau kan orang. Ini, ya sudah pasar tadi. Menghasut kan? Ya tadi jelas ya. Jadi kita tetap berkeyakinan Rasul itu hanya minal insi. Nah, ada istilah Rasul minal jinni, hakikatnya apa? Rasul tadi, Rasulullah. Hedong ya? Dalilnya mau yang akhir ahqaf, ada istilah wa idzorofna ilaika nafarom minal jinni yastami'unal Qur'an. Falamma haduru huqalu ansitu falamma kudiyah walau ila qawmihim mumbi. Qalu ya qawmana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Ini kan jelas, dia mau mendengar kitab yang unzila min ba'di Musa. Musotikal itu melane Nabi Musa itu populer. Sangat populer Nabi Musa. Jin muni Quran we referensi ini kitab yang setelah Musa. Jadi Musa itu populer tenar. Jadi neng mesosit jin neng dunia sosialnya jin. Musa orang muni baca Ibrahim. Padahal cara Islam Musa be Ibrahim itu keren Ibrahim. Cara Islam. Maka kan Nabi Muhammad kena kitab Anit Tabi Milata Ibrahim Anif. Orang-orang Anit Tabi Milata Musa. Tapi ini dunia jin itu populer Musa. Lebih keren, seru kan. Nabi jatuh suang ya tahu, Nabi Musa itu keren. Jatuhan ya tahu. Supaya umumnya orang seneng Nabi Musa. Ya tahu jatuhan kan. Jadi ada orang titi tukaran dengan orang Israel. Ini Mesir mas, tukaran ini Mesir. Bani didelok. Wah, orang Israel itu kalah-kalah. Coba terus orang kita. Dia ini lalin anak Nabi. Nabi kan jaduk. Ya taksek orang. Saja ini jatuh si Musa yang biasa. Tapi kan buat. Buat Nabi. Dan bawa kazau Musa, Fakodo. Malah ini dia tetap radetong kotil. Mereka jatuh si itu biasa. Jatuh. Jadi Nabi itu ya repot. Jatuh biasa. Mati. Jadi fawakaza Musa faqadha alai. Iki koyo jodaran Nabi Musa niat mate ini Nabi Musa jotos biasa. Tapi buat buat Nabi. Nah, Nabi jotos. Jadi tahu kabe minggat ya tahu. Rosi kiri wong ya tahu, ora usah mbok terusno. Tapi ora diterusno. Nabi Musa diparani putri Nabi saya loro. Pertama wong Nabi Musa ra roh dalan kan sing roh dalan mbok ngarep. Barang kena angin roh. Ya ora usah diterusno. Ya Nabi Musa tak, tapi orang diterusno Nabi Musa. Kowe mlaku guriku, kok dalane introkseni. Dadi kanan kiri ini ngom. Cara toha ya, kok gue ngarep terus. Soalnya mubalak gak sepiro. Artinya Nabi Musa itu kayak basar ya jentusan ya tahu. Rodok delok ya tahu. Tapi orang diterusno lah. Rodok tok. Abaqo ya tahu, abaqo ya cara terjemahan bebas ya ning. Masa abaqo kok arane tindakan ngene. Manane abaqo manjen redaksine ya. Jadi manane terus populer karena apa ya? Dia ngalami kehidupan yang normal apa? Normal. Nah, Nabi Ibrahim kan terlalu ideal ya karena ya memang dipilih sebagai Abul Anbiya apa? Dipilih sebagai apa? Abul Anbiya. Makanya enggak ada cerita Nabi Ibrahim jotos-jotosan mugeng. Lung dene marine ra jotos-jotosan iku perkara niku kebodhon. kan dekne bareng bela wong Israel, karena wong Israel ini kan provokator kan. Suatu saat tukaran meneh kan. Bareng tukaran meneh juk tolong Nabi Musa, fa idzal ladzi stansarahu fil amsi yastasrifu. Qala lahu Musa innaka la ghawiyum. Wah, jebule aku tukaran ini mbok bodoh ni, jebule sing salah ku kowe. Maksudnya wong Israel jebule wong kurang ajar. Sing dibela Nabi Musa. Wah, akhirnya dicuat terus pisan ben Nabi Musa. Nabi Musa ya adil. Kelompok elah nak salah. Jadi kayak aku misalnya, maksudnya tuh yang ngaji aku butuh gue cuek ya gue cuek. Orang kayak Nabi Musa. Orang apa dijotos? Wong ini cerita. Aja ini kan serah konangan. Jadi falam ma'an aroda ya tisa biladi wa adu lekola ya Musa aturi itu antak tulani kama kotal nafsam bilan. Jadi ketika Musa pejotos, Musa aku ya pemateni aku ini sebar Musa aja kurang. Akhirnya konangan, ternyata pembunuh kemarin itu Musa. Musa. Jadi mulai dise uang kadang dikorbano kancane jadi sunat tua kadang sing korbano uang ya kan sunane serasa ngelon itu salah aku didol tuh ay korban Nabi Musa sing korbano ya uang serai pangeran mon sunane uang kudu rido ke pangeran sedunia sing ini kira ono rasane tapi Allah luwih apik timbang sing buat delok jadi kamane manusa kabeh sak apik-apike jek apik Allah Subhanahu wa taala apike kanca kadang ngedol. Jadi manusia agak repot mas, sing gedeng-gedeng, sing apik ngedot, seloro kabeh. Tapi sepipi umat ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diregan, gak delok kue ini delok ketuaan ini, no? Kadang emang kalau, tapi nak iling umat ingat Nabi. Sing regani kan Nabi. Delok ketuaan ya. Delok tua-tua, sakwomo terus tim. Kau ngono terus mah. Di sini jenis dakwah itu tak warai hai. Dakwah itu nih desa-desa. Uang tiga idwe di iman. Maksudnya itu ngekei di sini. Bisa terus bor atau orang sabo terus. Di sini jenis dakwah itu ngekei. Sembah terus nadi. Ya, tapi zaman sih ini ya. Ya boy sih ini. Umumul balwa. Ya au rusulul jinni utawa ta maknane rusulul jinni kunu zurhum tegese para wong sing ngekeki peringatan. Pokoke paling gampang bandene teng surat napa? Yasin ya, teng surat Yasin it arsalna niku boten kok rusul Isa untuk wahyu langsung saking Allah tapi saking Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu tidak bergeser sedikit pun dari perintah yang diperintahkan Allah disebut it arsalna. Allah dinarupane wong akeh saluna kang musabbal ladina kalam rusul ing dewe para rusul fayubal linguna. Monggo nyampekno sapa para jin kaum mahum ing kaume para jin. Ya kusuna kang nyritakno sapa para nudur utawa sapa para rusul alaikum ngatasi sira kabeh ayat ing pira-pira ayat insun. Wa ing biru nalan ing iki peringatan sapa ngakeh kum ing sira kabeh liko ayyukum. Ing pertemuan dina sira kabeh hada ya ikilah yaum. Faqaul moko padha ngucap sapa wong akeh syahidna us nyekseni kita ala anfusina melarat ing atase dhewe kita angkat balaguna kok balaguna ne balaguna apa balaguna angkat bulihna ora maksude ora ngono kok sajane yo qalu syahidna ala yaqusuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa ayyumikum qalu syahidna ala anfusina angkat balagon engin terus nyampekno sapa rasul nang kita wis rasul iku mufrad tapi bimakna lho jam'i utawa nak ke maksa yo angkat bulihna wis dikeki apa disampaikan ora tapi yo tetep keliru maksudku ya akal piye tetep angkat yo ora normal iku yo kan setiap orang kenangannya kan satu rasul berarti anggap ae apa angkat balagon wis nyampekno. Ya bener aku mas, mau aku ngaji wis suwi kok. Jadi ngaji ngene per kaum itu kenangannya kan per satu rasul. Jadi soal rasul wakeh tapi sing mubasharah kan cita. Wis ngono kok angel temen. Domir wae adomir fidomir. Pamalan nyari fidomir fa laisa lahu. Angkot belah, ini yang kita nyampe no sopo rasul iku sing terkait sampe kelompokku nak ing kita gak semua nak wis kok ribet kalau ada sopo wa ta'ala wa khara dumal hayat lan dadi nipu yang wong akeh opal hayatu dunya apa penguripan dunya. Iki urune Imam Suyuti. Imam Suyuti nyerong keramat tenan. Maksudnya kabeh Quran kan dewe pangeran, tapi ning kene ana qola ta'ala napa? Maksudnya qola ta'ala kan gak mungkin wong kafir muni wa gharadhumul hayatu dunya. Jadi Imam Suyuti ku ya rada sudon mek kowe. Kuatire kowe nganggep wa gharadhumul hayatu dunya ku sak paket makalul qauli sayyidina ala anfusina. Berarti wong kafir muni ngene sayyidina ala anfusina wa gharadhumul hayatu dunya kan kacau ta. Dong ya kowe. Nggih. Awas sing kafir-kafir nak salah waqaf. Lah iya wong kafir kan akhirnya ikrar sayyidina ala wis waqaf. Terus Allah ngomentari meneh dawuh meneh. Wa qaratul hayatud dunya. Mulane Imam Suyuti muni qola qola ta'ala. Lah nek ora qola ta'ala berarti wong kafir muni. Wa qaratul hayatud dunya. Dhek ngomentari sapa dhek dhewe. Tertipu oleh kehidupan dunia. Dong enggak ya? Ya, tunggu pidato ya oleh ya tadi. Ya dong enggak ya? Berarti waqaf ning dia. Syahidna ala sina waqaf. Wes ya. Berwakaf terus waqarat umul hayat dunya. Dong yo. Dong yo wis pinter wis. Alhamdulillah pinter omong balik. Ganjarane gedhe, Kan ngrejekine wong akeh.